الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para jemaah yang saya hormati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini seperti mana biasa dengan mengucapkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul bersama-sama sekali lagi pada malam ini, di mana usaha kita untuk mempelajari dan mengulang kaji perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agamanya. Maka itu marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci murni ini akan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan berbincang ataupun mempelajari perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Al-Quranul Karim di dalam pelajaran tafsir Quran. Selepas 2 minggu kita berbincang dan juga mempelajari perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam pelajaran fikih, maka pada malam ini kita kembali untuk berbincang dan bercakap perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Al-Quranul Karim. Dan para jemaah semua sudah mengetahui bahawa Al-Quranul Karim ini adalah perlembagaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala simpulkan agamanya melalui Quran itu. Dalam Quran itu diletakkan segala hukum-hukumnya, diletakkan segala macam perlembagaan atau perundangannya. Maka itu salah satu daripada ta'arif Quran itu ialah dianggapkan seperti mana perundangan yang Allah SWT aturkan kepada manusia yang Allah kumpulkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Quranul Karim. Dan peradima juga sudah maklum yang mana kita sampai kepada satu zaman di mana zaman segala-galanya telah berlalu, yang baik-baik dan yang tidak baik itu ulang kembali. Dan ini banyak kali saya dah katakan kepada para jemaah bahawa apapun yang berlaku di dunia ini, dia recycle. Zaman jahiliah dah selesai, zaman Islam pula. Kemudian kembali lagi jahiliah, kemudian kebangkitan Islam pula. Dan sampai kepada zaman di mana hari ini penyakit sosial itu telah sampai kepada masalah yang kemuncak. Masalah penyakit sosial hari ini, kalau kita lihat hari-hari kita baca akhbar, kita mendengar media-media, kita akan lihat dari sini memperbincangkannya. Bermula daripada pergaulan yang bebas, kemudian nak memperindahkan kehidupan yang bebas itu diisikan dengan arak dan juga yang ini dadahnya. Akhirnya timbullah maksiat, timbullah perkara-perkara yang sampai kepada zina dan sebagainya. Apabila berlaku perkara tersebut, maka sampailah berlarutan kepada berbagai-bagai penyakit. Yang mana dahulu kita dengar penyakit maksiat ini timbul VD lah, siplis lah, dan hari ini sudah sampai kepada penyakit-penyakit begini. Bukan saja ya ini kena kepada orang yang berbuat, malah dia singgah kepada orang yang tak ada kena-mengena. Orang derma darah yang tak ada apa-apa, tiba-tiba kena pula penyakit itu. Lebih parah lagi anak-anak yang tak ada dosa, yang tak ada sedikit pun apa-apa, tiba-tiba kerana perbuatan orang ini juga terpaksa menanggung derita. Antara penyakit sosial hari ini, selain daripada masalah pergaulan bebas, begitu juga berlaku kepada manusia yang tergila-gila dengan dunia, keterlaluan. Ini dah banyak kali juga kita cakap, oleh kerana tergila-gila terlalu dengan dunia, akhirnya timbul masalah penipuan, timbul masalah merompak, timbul masalah membunuh. Ini parahnya. Ini perkara-perkara efektifnya yang kita lihat tadi, bermula dengan pergaulan yang bebas sampai arak dan dada, akhirnya maksiat, akhirnya timbullah penyakit-penyakit. Tergila dengan dunia sampai keterlaluan, akhirnya tidak tegan dan silu untuk membuat penipuan, merompak dan tidak mustahil sampai membunuh. Nak baca surat khabar minggu lalu, kita seram di Malaysia, Kuala Lumpur, ketua inspektor merompak. Apa nak cerita? Biasanya polis tangkap perompak, kan? Biasanya polis tangkap perompak. Kalau ketua inspektor dah merompak, apa cerita? Ini benda yang kita baca depan mata kita. Anda juga baca surat khabar bagaimana uang palsu di antara ketua sindiket itu istri bekas menteri. Bukan orang-orang pekak, bukan memang dilahirkan gangster, bukan. Sebab itu dalam istilah jenayah ni ada jenayah kula putih. Ada jenayah kula putih. Cerita-cerita yang kita dengar tentang pecah amanah, kita dengar cerita masalah rasuah, semua orang-orang pandai bikin. Nah, di sini kita nak beritahu kepada para jemaah bahawa penyakit sosial ini biasa berlaku kepada negara-negara yang sudah maju ataupun yang nak maju biasanya. Kalau kita lihat, biasanya ini berlaku kepada negara-negara tersebut. Sama ada Amerika, Jepun, Britain atau mungkin yang keduanya termasuklah mungkin Jerman, France, Australia, Hong Kong, termasuk Singapura, Malaysia yang baru nak membangun ini. Penyakit-penyakit sosial ini melanda kepada negara yang baru nak membangun. Dan kalau anda lihat negara-negara yang membangun ini, kita lihat negara-negara yang banyak bangunan-bangunan yang tinggi, banyak orang-orang cendekiawan, orang yang pandai-pandai, doktor-doktor, engineer, arsitek, banyaklah orang-orang ahli ekonomi dan sebagainya. Ini negara yang berlaku penyakit tersebut. Dan tiap hari kita pun baca akhbar, kita pun macam rasa kurang senang bila perkataan tu macam sombong lah. Umpamanya di Singapura, Malaysia dan juga negara-negara Melayu banyaknya. Mereka cakap kerana kemajuan hari ini, kalau kita comparekan dengan kita dulu, dengan dulu kita bandingkan. Dulu orang Melayu doktor cuma 5 orang, sekarang sudah 50 orang. Wah, dia sombong bukan main. Dia lupa. Dulu yang isap dada 100, sekarang 100 ribu. Dia lupa. Orang lupa. Dia comparekan benda-benda gini je. Dia berani cakap kalau dulu peniaga-peniaga Islam yang maju ada 5-6 orang. Sekarang sudah lebih daripada 100, malah 1,000 orang. Dia lupa dulu orang-orang Melayu merompak 10-20 orang, sekarang 100,000 yang merompak. Negara-negara maju hanya memandang bahawa kemajuan bangunan yang tinggi, banyaknya doktor, banyaknya profesor, itu maju. Sebenarnya yang dinamakan maju di sini ialah apabila tidak adanya penyakit sosial, itu namanya maju. Negara yang terlalu kurang dengan penyakit-penyakit sosial, walaupun pembangunan hanya sederhana, tetapi yang dikatakan maju itu apabila negara itu mampu untuk mengawal penyakit-penyakit yang merosak ini. Ini sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang-orang lupa. Kerana terlalu gila dengan dunia, maka mereka buatlah berbagai-bagai taktik dan teknik untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa sebenarnya kita telah maju ke hadapan. Tapi mereka lupa, penyakit-penyakit yang merosak ini tidak ada ubat. Kanser pun orang boleh berusaha untuk carikan ubatnya kerana banyak doktor. Sakit jantung ataupun ginjal, insyaAllah banyaknya doktor, banyaknya perkara-perkara yang membangun hari ini boleh orang-orang cari ubatnya. Tapi penyakit sosial hari ini memang tidak ada lagi ubatnya. Tak ada. Semua negara-negara yang maju ini memikirkan bagaimana nak mengatasi penyakit sosial ini, dan mereka tidak mampu untuk mencari ubatnya. Dan oleh kerana negara-negara yang maju ini, kita lihat kebanyakannya, kebanyakannya yang merosak ini oleh kerana mereka jauh dengan agama. Itu di antara punca, antara sebabnya kenapa orang itu boleh melakukan maksiat, boleh melakukan penipuan, rasuah dan sebagainya, kerana masing-masing jauh dengan agama. Ini di antaranya. Dan penyakit inilah yang lebih parah, yang paling kita takuti. Nah, kita sering membawakan masalah-masalah. Tempoh hari anda baca statement yang mengatakan bahawa ada orang kafir cakap apabila sesuatu bangsa itu terlalu dekat dengan bangsanya, maka akan timbulnya kerusakan. Umpamanya, kalau orang Cina terlalu Taoist, maka akan timbul nanti kerusakan. Kalau orang Hindu terlalu mengatakan masalah kasta, maka akan timbullah kerusakan. Nah, disebut. Oleh kerana kalaulah orang Melayu terlalu dekat dengan agama, akan timbullah kerusakan. Dia cakap begitu. Anda tak tahu macam mana, anda cuba recall balik. Kalau bangsa lain pun dia cakap pasal bangsa, tapi dia sebut bangsa Melayu, dia cakap kalau orang Melayu terlalu dekat dengan agamanya, maka akan timbullah kerusakan. Dan dalam statement itu mengatakan bahawa dia sudah tanya orang Melayu, ramai kawan-kawannya yang sama kepala macam dia tu, semua orang Melayu yang Islam kononnya itu tak suka dengan hudud dia. Kita nak perbetulkan dia, ya kan? Ini keluar dia, paper dia. Kalau anda baca, mungkin anda sedar statement ini tak benar. Pertama, kita katakan bahawa tidak ada penyakit yang boleh mengobati melainkan yang ini dengan yang ini dekat dengan agama. Negara ataupun masyarakat yang dekat dengan agama, yang betul-betul fanatik dengan agama, mereka lah yang mempunyai kekurangan di dalam masalah penyakit sosial. Yang orang kafir tadi tanya yang Melayu itu sama kepala dengan dia, kepala tahunnya, dia pun tak faham. Sebab itu orang lain dicakap macam itu. Dia cakap kalau kita dekat dengan agama, kita nanti timbulkan kerusakan, timbulkan masalah pula. Dan dia katakan bahawa hudud itu semua orang lain, kawan-kawan dia cakap tak suka. Ini kita nak perbetulkan. Nah, di antara yang perlu kita jelaskan di sini kepada para jemaah, sepatutnya kita harus beritahu kepada masyarakat bahawa negara yang paling kurang sekali penyakit susah adalah Arab Saudi. Dadanya, mencurinya, dia mencuri orang tak berani, dia potong tangan dia. Paling-paling dua kali awak boleh curi. Sekali curi tangan kanan, sekali curi tangan kiri. Tak ada spare part lagi. Pergi sini pun tak ada lagi. Dua kali limit paling-paling boleh. Dia. Tak ada orang berani mencuri. Jangan kata dada, dia. Arak, satu gelas saja awak bawa masuk. Sebat, dia. Sebat. Masalah zina yang terlalu kurang. Kita bukan kata tak ada lah. Kita bukan kata ada mustahil. Satu negara tak ada benda maksiat ni. Ada. Tapi negara yang paling minim, yang paling kurang dalam dunia, Arab Saudi. Kita tanya kenapa? Sebabnya perlembagaan negara itu dengan Quran. Hanya satu saja masalah yang boleh kita selesaikan apabila kita mempunyai perlembagaan di dalam agama Islam. Negara itu mempunyai perlembagaan, barulah penyakit sosial ini hilang. Nah, jadi orang-orang macam ini dia tak tahu, dia cakap kawan-kawannya orang Islam semua cakap dia tak suka dengan hudud. Ya kawan, awak kepala macam awak, dia tak suka lah. Ya kan? Ini orang-orang Melayu macam gini yang tempoh hari di Malaysia bila waktu pilihan raya yang cakap siapa yang nak makan sop tangan, pergi Kelantan. Anda ada dengar tak benda ni? Ha? Ini benda orang Melayu cakap ni, bukan orang kafir ni. Bukan orang kafir, orang Melayu cakap siapa nak makan sop tangan, pergi Kelantan. Kenupah betul mulut dia kan? Ini dia kan? Dia pandang bila hudud tu potong tangan dia. Tak pandang daripada sebab Islam. Bila hudud, negara tu tenteram. Dia tak pandang. Dia tak pandang apabila negara melaksanakan perlembagaan Islam, negara itu akan tenteram. Keselamatan itu ada. Dia tak pandang itu. Dia pandang bila hudud potong tangan. Dan dia gembar-gemburkan ini. Kita harus ingatkan kepada para jemaah. Gitu. Saya kutub pernah beri warning dengan kerajaan Mesir. Apabila kerajaan Mesir mengatakan kalau engkau nak ambil Mesir ni, nescaya semua orang-orang Mesir ni tangan kena potong. Apa kata saya kutub? Katanya kasih aku peluang mentadbirkan negara ni tu. Kasih aku peluang mentadbirkan negara. Katanya orang banyak kena tangan potong ke, potong tangan ke, ataupun Islam akan terserah di sini, ataupun kurang di maksiat. Tak berani kerajaan, tak berani. Yang kita nak beritahu di sini, tanggapan yang salah oleh orang Islam sendiri, khususnya orang Melayu, yang mana menganggap Islam ini apabila ditakdirkan dalam negara, maka jadi kecoh pula. Sebenarnya tidak. Sepatutnya itulah yang harus kita lakukan untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit sosial ini. Ini di antara. Dan kita cerita masalah Islam ini mempunyai perlembagaan, dan perlembagaan itu melalui Quran. Dan malam ini kita mempelajari pelajaran tafsir. Mudah-mudahan kita faham. Mudah-mudahan kita tahu bahawa dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu 'alaikum minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini sebagainya itu menjadi syifa bagi dan rahmat bagi orang mukmin. Kita bukan jual obat dia, bukan. Kalau setengah-setengah orang jual obat dia pakai ayat inilah, ya kan. Kita cakap sebagian daripada Al-Quran itu berbentuk perundangan, dan perundangan ini menjadi pendinding untuk mengelakkan penyakit. Syifa itu adalah pengawar, menjadi syifa, menjadi pendinding kepada penyakit-penyakit macam ini. Dengan adanya hukum-hukum hudud, dengan adanya hukum-hukum yang ditakdirkan oleh menteri-menteri Islam, yang diadakan masalah yang benar betul, InsyaAllah hilang penyakit-penyakit ini. Itu yang sepatutnya. Nah, kita bercakap tu benda yang memang jauh daripada apa yang kita cita-cita. Cuma kita nak memperbetulkan statement baik dalam Singapura ataupun di luar negeri lah. Macam mana saya katakan tadi kepada para jemaah, kita lupa bila kita cakap dulu tak ada doktor Melayu 3-4 ekor, sekarang dah sampai 50. Ha, betul. Dia cakap bukan salah, betul. Tapi anda harus fikir jauh dulu. DRP tak ada kan. Yang kat kaki bukit ni tak ada, yang kat sana pun tak ada. Sekarang tak cukup. Ha, mesti mu cakap macam itu kan. Masalah. Kalau dulu anak Melayu yang perempuan ini gadis-gadis kita susah nak jalan ini dengan tak pakai baju kurung. Hari ini dia nampak pusat dia. Tadin, bapak dia pun tak kisah. Bersepah kita nampak, ya kan? Nah, ini yang kita takut. Yang kita takut ini, ya kan? Kita jangan cerita masalah kemajuan, tapi kita lupa pula masalah. Kita serahkan kepada semua ta'ala. Bukan kita ni orang yang konot yang tak mahu kemajuan. Tidak, tapi kita salah taruh apa yang dikatakan kemajuan. Yang dinamakan kemajuan itu ialah apabila tenteram satu negara. Tidak ada masalah-masalah sosial. Itu baru dikatakan maju. Jadi ada di dalam Al-Quran mengatakan bahawa Al-Quran telah turunkan ayat Al-Quran menjadi syifa, menjadi pengubat, menjadi penawar. Nah, bukan kita nampakkan sembuh-sembuh, tidak. Di antaranya, bila kita implementkan Islam ini betul-betul, maka di situlah kita akan lihat bahawa Al-Quran itu akan menjadi penawar. Al-Quran itu menjadi pendinding. Maka itu kita tetap mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah syifa. Al-Quran ini adalah ubat. Al-Quran ini adalah perlembagaan yang patutnya kita amalkan. Dan dia bukan sekedar untuk sembahyang saja, bukan. Tetapi dia itu harus menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu kepada keseluruhannya. Seluruhnya dia masuk. Maksudnya bukan saja akidah kita berdasarkan Quran, tapi muamalah kita, ibadah kita, termasuk segala macam jenayah, apa-apapun, itu barulah dikatakan ini kita benar-benar meletakkan Al-Quran sebagai perlembagaan, bukan sebagai lambang Quran ini. Bukan dihujah-hujahkan gitu. Ahli politik pun cakap Quran, orang-orang semua cakap, semua cakap Quran, kita lihat. Islam jemaah pun cakap Quran juga. Ada nampak? Ada nampak? Islam jemaah semalam ni kan? Ini cerita lama lah, ya kan? Timbul kembali. Dia pun cakap pakai Quran. Cakap-cakap Quran, tapi bini orang pun dia tarkoli lah kan? Lepas tu pakai syarat pula. Pun cakap Quran juga. Nah, kita harus betulkan di sini. Yang mana satu yang dinamakan Quran? Yang mana satu yang dilabelkan Quran? Ini semua kena jaga baik-baik. Quran bukan sebagai lambang, tidak. Malaysia kan? Sudah terkenal satu negara yang memakmurkan Quran. Masya Allah, kita orang Melayu tumpang senang. Bila? Nak masuk Ramadan, bila? Bila nak masuk Ramadan? Barulah kita tahu adanya musabakah tilawatul Quran. Dulu musabakah Al-Quran. Sekarang ditukar tilawatul musabakah tilawatul Quran. Sama dia beradik je. Pasal dulu pertandingan ni kan. Pertandingan Quran, dia kata sedap lah, Quran ni tak boleh dipertandingkan. Jadi ditambah pertandingan membaca Quran. Jadi ditambah sikit. Tapi ada beradik tetap sama juga. Kita bukan kata salah. Tapi dengan adanya, ini majlis tu kira makmur lah. Kira orang pandang negara Malaysia ini satu negara yang telah memakmurkan Quran ni. Memakmurkan Quran. Dia jemput satu dunia semua orang. Siapa nak masuk lawan, aku kasih kap, kasih duit, dia aja free tu. Satu dunia. Terkenalnya Malaysia, di antara masalah yang boleh kita katakan dari Islam ialah kerana pertandingan Quran. Apakah itu yang benar? Mempertandingkan. Kita orang Melayu dapat sialah sikit pasal Malaysia tu. Malaysia, negara Melayu, tanah Melayu. Jadi kita orang Melayu pun konon-konon memang dapat juga bagian. Jadi kita juga memakmurkan Quran. Tapi mempertandingkan, bukan mengamalkan. Mempertandingkan. Maka itu ada satu pepatah. Di dalam Quran ini dikatakan, mula-mula Quran itu diturunkan di Mekah. Mula-mula. Kemudian disebarkan di Madinah. Kemudian dicetakkan di Turki. Dibaca di Mesir, diamalkan di Sudan, dipertandingkan di Malaysia. Oh, lah. Itu pepatahnya. Oh, ini sudah pahala kan? Ini di antara yang perlu kita ketengahkan kepada para jemaah. Jadi orang Melayu ni kita katakan di antara orang yang kadang-kadang tak faham. Dia dipertandingkan di tanah Melayu, maka yang pegang kap pun orang Melayu lah. Ini di antara perkara yang perlu kita sentuhkan di dalam mukadimah. Dan perkara-perkara yang terhubungan dengan pelajaran kita insyaAllah yang mungkin kita akan masukkan di dalam bab ini tafsir Quran kita malam ini insyaAllah. Kalau para jemaah lihat malam ini kita akan sentuh satu surah yang sudah kita sama-sama arif, yang sering kita baca, yang mana kita lihat surah ini insyaAllah akan cuba kita sentuh secara ringkas. Sebab 3 minggu yang lalu kita pelajari ini surah Al-Humazah. Surah itu mengandungi 9 ayat. Tapi kita mempelajari begitu ringkas sekali kerana dalam kitab pun ulama-ulama kita tafsirkan surah itu secara ringkas. Dan oleh kerana ada masa yang lebih kita isikan dengan penyakit hati, sebab surah itu menamakan tentang masalah mengumpat. Jadi kita cuba isikan. Tapi surah Al-Asr walaupun 3 ayat, tapi anda tahu tak, di dalam kitab sampai orang boleh bikin kutayib, boleh bikin buku kecil khas untuk yang ini surah Al-Asr sini. Buya Hamka ada sendiri menceritakan masalah ini. Buya Malik dulu sana buat satu kutai, satu buku kecil khas untuk cerita, tafsirkan masalah surah Al-Asr ini. Dan banyak ulama-ulama mengambil keantibah daripada surah ini. Jadi panjang kalau kita nak tafsirkan. Tak mungkin kita boleh selesai dalam satu jam malam ini. Maka itu sesuai dengan kemampuan dan juga masa yang diberikan, kita cuba mentafsirkan secara mudah. Mudah-mudahan apa yang telah anda fahamkan tentang surah ini, kurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya dapat mengingatkan kembali dan menguatkan lagi iman kita. Nah, bila kita bertanya masalah Quran, pertama ingat bahawa kita ada tugas, ada hak yang harus kita berikan. Paling kurang 4. Pertama baca, kedua menghayati, ketiga mengamalkannya, keempat menyampaikannya. Menghayati tadi artinya memahamkan. Ini adab ataupun hak ini Quran. Pertama kita baca, yang kedua kita harus faham, yang ketiga kita harus menyampaikan, mengamalkan, yang keempat baru kita menyampaikan. Ini haknya. Nah, kita dah baca banyak kali, dan mungkin para jemaah sudah memahaminya. Mungkin malam ini untuk riwayat aja, ulang kaji, ataupun mungkin kita sedar sambil bercakap tentang ayat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Surah yang insyaAllah kita akan pelajari ini surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Tajuknya kalau kita lihat Al-Asr. Dalam kitab memberitahu kepada kita bahawa ada dua makna surah ini. Surah yang ke-103 ini mempunyai dua makna. Satu memberi makna yakni waktu asar. Waktu asar. Al-Asr memberi arti bahawa waktu asar. Kerana orang-orang dahulu sudah mengetahui bahawa apa yang dimasukkan waktu asar itu apabila mereka lihat langit putih. Ataupun dalam pelajaran PK kita belajar apabila matahari jadikan bayang kita itu lebih daripada panjang badan kita. Itu maksudnya. Bila kita dapat sedikit bayang itu zuhur. Apabila bayang itu lebih panjang daripada badan kita itu asar. Orang dulu tengok gini macam. Dan orang sekarang tak perlu tengok itu kerana kita sudah ada jam. Maka jam menentukan waktu asar tadi. Orang Melayu juga cakap waktu petang. Orang Arab cakap al-masa petang. Tapi kalau mereka mengatakan asar, ya ini waktu asar itu lebih tepat kepada ya ini waktu solat. Jadi makna yang pertama, ya ini waktu asar. Yang kedua, ulama kita mentafsirkan ya ini masa. Al-Asr itu adalah masa. Ini di sini dikatakan suratul asr. Ya ini surah wal-asr ataupun surah al-asr itu juga diartikan dengan ya ini masa. Mereka mengatakan demikian kerana asal kata itu juga. Ain sarra itu sebenarnya selain daripada waktu asar, dia juga waktu. Sama dengan al-waktu, sama juga az-zaman. Sama maknanya. Umpama dalam kitab selalu mengatakan asrul isti'mari. Itu waktu penjajahan. Ataupun masa penjajahan umpamanya. Itu juga digunakan perkataan ansarah. Dikatakan misal kata asrul isti'lal. Masa kemerdekaan. Di Indonesia ataupun di Jakarta ada satu masjid yang dinamakan masjid isti'lal. Masjid yang tempoh hari dibom tu. Masjid yang terbesar di Asia. Masjid yang terbesar di Asia. Itu masjid merdeka lah. Jadi digunakan ain sarra itu. Jadi makna asar itu sebetulnya masa juga. Di Mekah sudah keluar jam. Jam yang macam gini ni jam kompas ataupun jam solat dipanggil. Sekarang sudah keluar yang canggih lagi. Ini kita panggil jam kompas. Tapi sehari ini sudah keluar yang canggih kecil aja gitu. Macam schedule gitu. Nama ini dipanggil jam sa'atul asr. Sa'at asr ain sarra. Diberikan waktu juga. Jadi ulama kita umumnya memberikan surah ini dua makna. Yang pertama yaitu waktu asar, yang kedua yaitu masa. Maka itu dalam buku kita, kita akan lihat ataupun terjemahan daripada kitab-kitab kita umumnya yang lebih mu'tabar dan juga lebih jumhur, kebanyakan ulama kita menterjemahkan dengan waktu yaitu masa. Mereka mengatakan bahawa suratul asar itu yaitu dengan masa. Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita sentuhkan kepada para jemaah sebagai mengulang kaji. Sebenarnya dua-dua boleh, tak ada masalah. Kalau ada ulama mengatakan waktu asar kerana memang artinya begitu. Yang kedua, ada perterjemahan mengatakan bahawa waqad adat lil arabin, sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab itu. Inilah waktu yang paling seronok mereka bertimbang-timbang, orang Arab ni. Waktu yang syuk lah. Bila matahari sudah terbenam sedikit, langit sudah putih, you know, matahari pun sudah memanjang bayang-bayang manusia. Itu waktu yang teronok timbang-timbang. Duduk-duduk, berbual-berbual, ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Berbual-berbual, mula-mula biasa. Lepas tu bergurau-bergurau. Bergurau-gurau sedap, member kecil-hati. Kecil-hati jadi bergaduh, bertekan ni. Kadang-kadang berbual-bual kosong saja, tak ada apa-apa. Lepas tu tak teronok, mengumpat sikit. Lepas mengumpat sikit, masuklah fitnah. Orang lain dengar, dah bergaduh pula. Kadang-kadang berbual kosong, cakap-cakap, tak ada apa-apa. Daripada asar sampai maghrib, sembahyang pun belum, akhirnya buang waktu. Ini masa yang selalu berlaku zaman Arab. Maka kata setengah pendapat, ayat ini turun menceritakan tentang masa asar tadi yang orang banyak berlengah-lengah. Maka itu satu pendapat yang kita jumpa. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa yang dikatakan masa itu kerana keumuman makna tadi. Tidak mungkin Allah SWT sumpah dengan waktu asar saja. Kerana mereka mengatakan dalam kitab tidak ada asbabun nuzulnya. Anda buka kitab asbabun nuzul, dalam ayat ini tak ada asbabun nuzul. Tak ada satu pun asbabun nuzul yang menceritakan tentang ayat itu turun tentang waktu asar, tidak. Tapi ayat itu turun tentang manusia yang suka membuang masa. Bukan kerana waktu asar. maka mereka perluaskan. Kalau dikatakan demi waktu asar, dia sempit untuk waktu asar aja. Maka diperluaskannya ini kepada waktunya, kerana arti asar juga masa. Maka itu diperluaskan supaya dapat dimanfaatkan tentang pengertian tadi. Jadi ada dua terjemahan dan dua tafsiran tentang suratul asar. Nah, dua-dua kita terima, tak ada masalah. Sebab artinya pun dia. Sekarang yang kita nak mempelajarinya lah tafsirannya, apakah maksud tadi. Itu yang paling penting. Dan ayat ini kalau kita lihat, tajuk itu diambil daripada ayat yang pertama, wal asr. Ayat yang pertama tadi, jadi diambilkan sebagai tajuk, sama ada waktu asar ataupun yang dinamakan dengan masa. Ayat ini mengandungi tiga, surah ini mengandungi tiga ayat. Dan kita dah belajar tiga-tiga, dalam Quran ada tiga surah. Ada tiga surah yang mana kita lihat, tiga-tiga surah ini mengandungi tiga ayat. Dan di antara tiga-tiga surah ini yang paling pendek, surah Al-Kautsar yang telah kita pelajari. Ibnu Katsir mengira surah Al-Kautsar mengandungi 10 kalimat, 42 huruf. Maka dia surah yang terpendek. Adapun yang kedua yang malam ini akan kita pelajari, surah Al-Asr yang mengandungi 14 kalimat, 68 huruf. Yang ketiga terpendek adalah surah Al-Nasr yang mengandungi, yaitu 17 kalimat, 77 huruf. Siapa rajin, sila kira balik. Entah Ibu Kasir salah ke apa kan. Rajin kira lah, siapa nak tahu kan. Tapi saya pun tak mampu nak kira kan? Kita ambil daripada kitab ulama' mengaturkan demikian. Zaman Ibn Kasir ni belum ada komputer macam kita ni. Tapi beliau boleh kira dia, satu per satu beliau kira. Dan beliau bila tulis, tak bedek-bedek ke, tak agak-agak ke. Ini ulama' dulu, mu'tabar, mufasir yang arif. Bila kira-kira betul-betul, baru dia tulis. Tak suka-suka. Jadi beliau letakkan ayat ini adalah ayat yang kedua. Surah ini surah yang kedua terpendek dalam Al-Quran. Walaupun ada tiga surah yang mengandungi tiga ayat, tapi surah Al-Asr ini mengandungi yang 14 kalimat dan juga 68 huruf. Maka dia yang pertengahan. Apabila kita mempelajari ayat ini, surah ini, berarti kita sudah mempelajari tiga surah yang terpendek. Dah khatam. Tinggal nak belajar yang panjang pula. Yang pendek tiga-tiga dah khatam lah. Al-Nasr mula-mula kita belajar. Lepas tu Al-Kautsar, hari ini Al-Asr. Ini surah yang insyaAllah akan kita pelajari. Nombor dua terpendek. Dan insyaAllah kalau kita lihat, diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Berarti surah ini Makkiyah. Dan para jemaah sudah mengetahui. Dan saya dah terangkan kepada para jemaah, kita akan cuba mempelajari sesuai dengan masa yang diperuntukkan. Mudah-mudahan dia tidak terlalu ringkas. Dan mudah-mudahan dia tidak terlalu panjang. Dan sesuai dengan masa yang insyaAllah kita akan pelajari. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Ini orang-orang sunnah cakap surah Al-Asr surah orang sunnah ya, gitu. Bila nampak ada ustaz yang baca Al-Asr je, ini ustaz sunnah. Belum tentu kan? Belum tentu kan? Tempoh hari saya dengar juga ada member kita kasi satu ustaz yang apa, dia tutup majlis biasa baca surah Al-Asr ya, tapi kat dalam dia terbidik surah apa, mawar teruk-teruk betul lah. Cuma dia tutup aja dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Jadi jemaah kita ni bila dia tengok ustaz tu, dia tutup majlis dengan baca Al-Asr dan tasbih kifarah, ni ustaz sunnah dia rekomen kita. Kita tengok kat dalam isi daripada mulai dia punya tahmid, semua rojak dia. Jadi belum tentu. Dan belum tentu pun kita baca surah Al-Asr, kita orang sunnah ke tak? Ini surah tak memberikan nasi apa-apa. Cuma perlu kita ingat kenapa kita selalu tutup majlis dengan surah Al-Asr, kerana ada satu asar, bukan hadis, asar. Daripada Ubaidillah bin Husin. Ubaidillah ni salah seorang sahabat Nabi yang hidup rapat dengan Nabi. Dan beliau memberitahu dalam asar itu, ketahuilah kami yang hidup di zaman para sahabat, yang hidup zaman Nabi ini, selepas turunnya surah Al-Asr ini, kami apabila bertemu, kami tidak berpisah sebelum kami bacakan surah Al-Asr. Itu saja yang kita gunakan. Belum tentu dia sunnah. Kenapa tak? Belum tentu dia sunnah. Cuma kita ambil asar apa yang dilakukan oleh para sahabat, kerana kita yakin para sahabat buat itu sesuai dengan restu ilore Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi belum tentu kalau khutbah pakaikan tongkat dan cakap tutup dengan Al-Asr ini, wah sunnah. Belum tentu babe. Cuma insyaAllah lah, Imam Syafi'i mengatakan surah ini, kalau kita baca, cukup bagi seorang mukmin menjadi orang yang paling kamil muslimnya. Masya Allah, Imam Syafi'i kata surah Al-Asr ini, kalau orang itu cukup boleh belajar surah Al-Asr, cukup imannya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, semua bagus, komplit, cukup baca surah Al-Asr. Itu orang sunnah berapa lama dah baca ini kan, kadang-kadang akhlak itu Masya Allah teruk ya. Tapi Imam Syafi'i berikan semacam taukid, macam pengesahan, cukup kalau kita baca surah Al-Asr dan kita mempelajari, insyaAllah, itu hebat sih. Dan Ibn Qayyim mengatakan bahawa, kalau dapat para jemaah depan sedikit, supaya jemaah yang lain. Ibn Qayyim di dalam mentakikkan surah ini beliau mengatakan bahwa tidak sempurna seorang muslim, tidak sempurna seorang mukmin. Ya ini kalau dia beriman tetapi dia tidak menyempurnakan apa yang ada di dalam surah Al-Asr ini. Sebab katanya ya ini seorang mukmin itu pasti dia akan beramal soleh. Dan selepas dia beramal soleh tidak cukup, dia mesti ya ini nasihat, ya ini berdakwah masuk dalam bidang jihad. Dan dalam dia mempertahankan imannya, mempertahankan jadi amal solehnya dan juga dakwahnya tadi, dia wajib sabar. Kata Ibnu Qayyim, ini empat menjadi simbol orang itu muslim, orang itu mukmin. Nah, kita beriman tapi belum tentu kita beramal soleh. Kita beramal soleh belum tentu kita ya ini akan menyampaikan dakwah. Kita boleh menyampaikan dakwah tapi belum tentu kita boleh sabar. Maka itu kata Ibnu Qayyim, pelajari surah Al-Asr ini. Nescaya kita menjadi mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna. Ini di antaranya. Jadi kerana sunnah atau tak sunnah itu terserah kepada bagaimana amal kita nanti. Bukan kerana bacanya ini. Bukan kerana bacanya. Nah, ayat yang pertama para jemaah lihat wal-asr. Waw di depan itu umumnya orang Arab cakap, ya ini dan. Itu umum, keumuman perkataan waw tu. Tapi dalam lughah, dalam ilmu bahasa, waw ini banyak maknanya. Umumnya dan. Ada yang dinamakan wawul atof. Ada. Ada yang dinamakan waw kasam. Ada dinamakan wawul ziyadah. Ada yang dinamakan waw ibtidaiyah. Ada yang dinamakan waw beberapa lagi lah nama-nama yang diberikan. Masing-masing itu mempunyai nama-nama yang tertentu. Waw itu akan berubah maknanya daripada dan boleh jadi yang lain. Terserah bagaimana letaknya dan juga makna yang bersambung dengannya. Umumnya kita katakan waw ini adalah penghubung kata lah. Saya dan awak itu. Ana wa anta. Dah waw ini umumnya itu. Tapi bila diletakkan di depan ini, awal huruf itu, awal kalimat itu, letakkan waw itu bertemu dengan isim. Waw ibtidaiyah bertemu ataupun bersambung dengan yang ini isim yang berbaris kasrah. Wal asri. Maka asal waw ibtidaiyah ini menjadi waw kasam. Dia tidak lagi jadi dan, tapi dia jadi sumpahan. Maka perkataannya diubahkan dengan demi. Itu fungsinya. Dia tidak lagi jadi demi. Dia tidak lagi jadi dan waktu asar. Dia tak jadi lagi dan masa. Tidak. Tapi dia jadi demi. Ya ini masa. Perkataan waw ini diubahkan dengan demi. Dia tidak boleh dibaris. Kalau dia baris atas ataupun baris depan, maka dia jadi mubtada. Awal jumlah mubtada dia marfu'. Dia bidamma. Dia dengan damma. Jadi bila kita pelajari Quran ini memang kita bukan bariskan. Quran sudah dibaris. Maka boleh dibaris bahawa kita fahamkan di situ. Perkataan waw itu berubah menjadi demi ataupun sumpahan. Ini yang diartikan dahulu. Jadi kalau kita lihat perbincangan para ulama kita dalam bab ini sepakat tak ada hilaf. Tak ada satu pun mengatakan waw di sini dan tidak. Semua mufasirin kita, para ulama tafsir kita sepakat mengatakan bahawa waw di sini artinya demi. Ini sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita lihat yang dimaksudkan dengan sumpah di sini, maka kita sama-sama maklum di sini ada satu pengertian yang perlu kita pelajari. Demi itu adalah sumpahan orang Melayu cakap. Kita pun kadang-kadang bersumpah. Kadang-kadang kita pun bersumpah. Bila kita lihat kenapa kita bersumpah, kerana kita nak suruh orang percaya. Banyak ada orang sumpah je kan. Kami cakap betul je ni, ya kan? Potong ayamnya. Ada sumpah lah kan. Ada cakap macam ni. Ada dengar orang kata kadang-kadang cakap, ini orang cakap betulnya ni, cakap potong wayang ni. Dia nak kasih kita faham lah. So percaya, kalau tak buat, kalau salah tu dia kena potong ayam. Ini tak boleh, haram dalam Islam. Tak boleh. Semua orang Melayu tak cakap macam itu. Orang Melayu kalau nak kasih betul-betul, dia cakap, ini bukan cakap kedai kopi ni, cakap masjid ni. Haa, dia cakap. Masih nak cakap wallah tu tak berani lagi. Pada kepala nak menipu dia kan. Dia nak cakap wallah tu dia tak berani. Dalam kepala ni masih nak menipu juga. Itu di antara sumpahan orang Melayu lah. Dia cakap ni bukan cakap kuda kopi ni, cakap masjidnya. Jadi nak kasih orang, oh betul lah konon tu. Cuma dulu orang Melayu cakap ni cakap depan rezeki ni. Ni pun sumpah juga. Ni cakap depan api ni. Itu pun sumpah. Haram. Syirik. Sumpahan macam itu tak dibenarkan. Sumpahan hanya diperbenarkan yang ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sumpahan selain dari Allah Ta'ala, sumpahan dengan makhluk hukum syirik dan haram. Tak diperbenarkan. Dan sumpahan dengan menumakan namakan Allah SWT itu pun untuk kebajikan, untuk kebaikan. Tak boleh suka-suka, tak boleh. Suka-suka macam orang Arab ni terlalu terbiasa. Wallah, wallah, ni semua kadang-kadang baju tu. Wallah, ni suka. Acara ni kan, wallah, wallah, wallah. Tak boleh. Tak boleh suka-suka. Tak boleh suka-suka, wallah. Tapi orang Arab sudah terbiasa sangat. Kita nak bersumpah atas nama Allah SWT, sebab kita harus lihat dalam Quran ada terangkan kifaratnya. Kalau kita bersumpah, kita tidak laksanakan. Kita bersumpah kalau kita bohong. Masya Allah. Dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah menceritakan, surah ayat 86 ataupun 68 mungkin. Anda buka surah Al-Baqarah ayat 200 lebih. Menceritakan bagaimana sumpahan. Kifara orang yang bersumpah tadi. Yang pertama kena beri makan 10 orang fakir miskin. Kalau kita dah bersumpah, tiba-tiba kita berbohong pula. Tak buat ataupun 10 orang fakir miskin. Atau dalam ayat surah Al-Baqarah menceritakan, kalau tak beri makan, kurang-kurang berikan pakaian pun boleh. 10 orang. Kalau kita buat salah dan sumpahan tadi, dikatakan boleh merdekakan hamba. Kena merdekakan hamba. Atau paling kurang 3 hari kita berpuasa. Bersumpah. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita orang Melayu, di mana kita sering bersumpah. Jadi kita nak beritahu kepada para jemaah bahawa sumpahan ini benarkan dalam Islam, tapi untuk kebajikan. Dan sumpahan itu hanya diperbolehkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita bersumpah atas nama makhluk, hukumnya haram, syirik, tak dibenarkan, tak diperbolehkan kita. Nah, dalam Al-Quran Allah SWT membuat sumpahan terlalu banyak, terlalu banyak, bukan sikit. Kalau yang bentuk macam gini dia, Allahu Akbar, wal fajr, wal layli, wal syamsi, wal duha, wal qamar, terlalu banyak. Wal qalam, banyak. Sumpahan-sumpahan yang Allah berikan dalam Quran terlalu banyak. Nak memberitahu kepada kita supaya kita harus prihatin. Benda yang nak dicerita ni bukan benda yang main-main. Kalau Allah katakan, wassama izatul burud, umpamanya. Allah nak suruh kita betul-betul tengoklah. Demi, ini langit tadi. Betul-betul. Wal fajr, wad duha. Ini Allah SWT nak kita percaya betul-betul. Renungkan, belajar, fikir betul-betul. Benda ini bukan benda main-main. Itu maksudnya. Jadi Allah nak ajar supaya kita juga memperhatikan kalimat yang akan kita jumpa selepas perkataan demi ini. Selepas perkataan sumpahan ini, Allah nak supaya kita betul-betul memperhatikan. Dan kita jumpa tadi. Wal asri, demi masa ataupun demi waktu asar. Waktu asar anda dah tahu. Kalau demi masa, semua orang pun tahu juga. Bila cakap pasal masa, semua tengok jam. Sebab jam penentu masa. Konon-konon begitu. Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan. Kalau jam ni penentu masa, awak boleh alter awak ya. Saya boleh alter saya punya lah. Kalau mahu dah 9:30 kita pusing ke 8, kita suka. Jam ni bukan penentu masa, tidak. Yang masa itu dinamakanlah peraturan ataupun makhluk Allah. Yang Allah jadikan, mulai Allah jadikan dunia ini, alam ini, sampai nanti kiamat. Itu namanya masa. Yang dinamakan masa adalah ketika mulai Allah SWT jadikan alam ini, sampai Allah kiamatkan alam ini. Itu yang dinamakan masa. Dan kita tidak boleh lari daripada masa. Kita tidak boleh lari daripada apa yang berlaku tentang masa. Baik yang buruk ataupun yang baik, dia mesti bertangkup paut dengan masa. Ini yang dikatakan masa. Nah, jadi kita nak betulkan perkataan yang sebenarnya. Demi masa ataupun demi waktu asar ini, sebenarnya Allah SWT mahu supaya kita perhatikan, kita renungkan betul-betul. Yang dimaksudkan masa ini ada tiga. Satu, masa yang lepas. Masa yang lepas yang dinamakan je ini Qubil'an. Masa yang lalu tadi. Ada yang dikatakan Al-An, sekarang. Itu juga masa. Ada yang dikatakan Ba'da Qalil, nantilah sebentar lagi. Jadi masa ini ada tiga. Satu yang telah lalu, satu yang sedang berlaku, yang satu lagi akan berlaku. Ini tiga. Yang telah berlalu mulai daripada Allah jadikan alam ini sampai sekarang. Yang akan berlaku insyaAllah selepas ini sampai yaumul kiamat, sampai hari kiamat. Dan yang paling pendek sekali adalah sekarang. Kalau kita cakap pukul 9:30 ini, kita sama-sama berada lepas 9:30, yang tadi sudah berlalu. Yang 9:31 itu adalah yang akan datang. Nah, yang paling susah sekali yang sedang berlaku. Tapi yang diperintahkan kita untuk bersiap dirilah yang akan datang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan siap jiwa, siap diri itu memperhatikan apakah yang bakal, ma taqaddama, apa yang bakal dipersiapkan untuk hari akan datang esok. Al-ghada ini esok. Ini yang kita perbincangkan. Yang lalu telah berlalu, tapi dijadikan pengajaran. Sekarang kita buat untuk mempersiapkan diri kita untuk hari akan datang. Ini yang dikatakan masa. Jadi Allah ajak kita berfikir tentang masa. Kata Allah, wal asri, demi masa. Aku sumpah dengan makhlukku yang bernama masa tadi, yang semua manusia pasti akan hidup pada waktu ini. Kalau tak dulu, mungkin sekarang. Kalau tak sekarang, akan datang. Dan dia akan berhenti sampai kiamat. Bila kiamat, tak ada lagi masa. Kiamat bukan lagi dikatakan sebagai masa. Karena kiamat tidak ada lagi peredaran cakrawala. Tak ada lagi bulan nak kelilingi bumi, bumi nak keliling matahari. Bila itu tak keliling, berarti tak ada beredar masa. Tak ada lagi masa. Dan tak ada lagi jam di hari kiamat. Tak ada lagi kalender. Berarti yang dinamakan masa, mula Allah jadikan alam ini sampai Allah berhenti, itu namanya masa. Selepas itu, kiamat, maka gugurlah. Benda itu tidak dikira lagi. Kerana itu dinamakan azali. Dah tidak berubah. Tak ada lagi siang, tak ada lagi malam. Tak ada lagi muda, tak ada lagi tua. Itu maksud. Yang kita nak cerita, Allah SWT ajak supaya kita fikir, isikanlah yang ini dengan masa tadi, benda-benda yang boleh dijadikan pengajaran. Jangan sampai kita relax-relax tentang masa ni. Jangan sampai kita ambil enteng tentang masa ni. Jangan sampai kita agak lebih kurang tentang masa ni, sebab Allah telah sumpahkan wal asri, demi masa. Supaya kita mau merenungkan, mau memikirkan apakah yang penting Allah SWT sumpahkan ini. Allah terangkan di ayat yang kedua, innal insana, sesungguhnya semua makhluk yang dinamakan manusia, mufradnya insan, jamaknya nas, dia tidak ada musanna untuk kalimat ini. Jadi yang dinamakan, semua yang dinamakan manusia, al-insanu, semua, sesungguhnya yang dinamakan manusia, baik besar kecil, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, lafi, sungguh di dalam khusrin, di dalam keadaan yang rugi. Maka itu Allah SWT ajak kita memikirkan, yang dinamakan manusia ni dia tidak boleh lari daripada kerugian. Manusia ni bila cakap pasal rugi, dia fikir banyak-banyak kan. Dia akan fikir banyak-banyak. Kalau cakap pasal untung, dia tak berapa sangat nak fikir kan. Berapa banyak ayat Quran, beruntunglah orang mukmin, berjayalah orang-orang yang buat gini, banyak orang, beruntunglah orang yang memberi. Dia sadis, dia muka welfare tak kisah. Tapi bila orang cakap rugi, dia baru fikir, rugi. Dia macam itu. Biasanya rugi ni hanya bermain kepada peniaga, betul tak? Yang macam berniaga, macam berniaga bagus. Oh, bulan lalu rugi. Kita yang macam kerja bagus, rugi. Tak ada. Tak ada. Jagang. Yang cakap rugi ni peniaga. Apabila Allah mengatakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni sungguh dalam kerugian. Allah nak berikan semacam perumpamaan. Kita hidup sebagai seorang manusia ni, umpama kita ni peniaga. Ada kali kita untung, ada kali kita rugi. Dan saya terangkan kepada para jemaah, Allah sengaja terangkan tentang rugi ni. Sebab manusia ni bila dia dengar rugi, dia cepat-cepat bangkit. Dia tak nak rugi. Tak ada orang yang nak rugi. Maka itu dia cepat wake up. Dia cepat bangun. Oh, ini rugi ni. Ya kan? Masa kita kena fikir. Maka itu Allah SWT terangkan dalam ayat ini, wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, manusia itu sungguh di dalam kerugian. Nah, jadi kita bila bercakap masalah ini, kita nak beritahu kepada para jemaah juga bahawa sudah tentulah apa-apa yang berlaku dalam dunia ini atas usaha manusia. Nah, apabila kita percaya itu takdir Tuhan. Apabila tak percaya juga takdir Tuhan. Kita harus ingat, kita belajar dengan qada dan qadar. Tapi bila kerosakan yang kita lakukan bukan kerana Allah. Kerosakan itu tangan manusia. Jangan sampai akidah kita macam Mu'tazilah. Jangan sampai akidah kita macam Qadariyah dan Jabariyah. Kita hitam saja Quran macam itu, tidak. Kita harus yakin kerana ada ayat Quran yang memberitahu semua takdir baik buruk ataupun tak baik itu Allah SWT yang jadikan, betul. Itu sudah kita pelajari. Tetapi kerosakan berbeza dengan takdir Allah. Kerosakan adalah tangan-tangan manusia. Nah, kerugian yang kita lakukan ini, itu takdir Tuhan. Yang kita dapat adalah takdir Tuhan, tapi atas tangan kita. Maka itu Allah SWT ajak supaya kita fikirkan betul-betul. Jangan sampai kita lalai tentang yang ini masa. Kerana dalam sebuah asar lagi, bukan hadis, asar Sayyidina Ali mengatakan, al-waktu kasayf, waktu ataupun masa ini umpama seperti mana pedang. Fa'ilam taqta'u, apabila kamu tidak memotongnya, faqata'aka, maka dia akan potong kamu. Masa ini, ya ini umpama pedang. Kalau kita diberi pedang, kita tak potong dia, dia potong kita. Maka itu kata ahli falsafah, masa ini kita tak boleh berhenti. Kita berhenti, dia akan berlalu. Nah, kita tadi berkumpul 8:30. Salat sama-sama, alhamdulillah. Sekarang 9:30 dah, 1 jam dah berlalu. Awak duduk aja, dia masa ini tak berhenti, dia akan berlalu. Maka itu bila kita berhenti, masa akan tinggalkan kita. Sama ada kita buat ataupun kita kejar dia, kita isikan dengan benda-benda yang baik. Ini kata ahli falsafah. Maka itu dalam hadis Nabi mengatakan, man khairu yaumun min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, fahuwarad, maka dia itu orang yang beruntung. Waman yaumun, dan barang siapa hari ini misluan, sama saja seperti mana semalam, bahwa khasir. Maka orang itu orang yang rugi. Nampak tak? Masalah masih disebut di dalam hadis. Nabi mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, hari ini lebih baik daripada semalam, dia orang yang beruntung. Itu cerita masalah untung dan rugi. Dan bila disebut tadi, barang siapa yang hari ini sama macam semalam ni, bahwa khasir, maka orang-orang ini dikirakan rugi. Kenapa rugi? Masa berlalu, sedangkan amal tidak tambah. Umur makin tua, tapi ibadah kurang. Ini maksudnya. Sedangkan sama saja sudah rugi, apatah lagi lebih teruk. Kadang-kadang kita bukan kata semalam ni kan. Masya Allah. Kadang-kadang semalam macam gini, hari ini lebih teruk pada semalam kadang-kadang. Sepatutnya lebih baik, bukan sama. Nah, bertangkup paut dengan masa yang nak dimasukkan Allah SWT, wahai manusia, perhatikanlah, aku pernah bersumpah, aku letak ke dalam Quran. Sumpahanku ialah tentang makhluk Allah yang namanya masa. Wahai manusia, lihatlah masa, fikirkanlah masa, belajar tentang masa, isikanlah masa itu dengan benda-benda yang baik. Kalau kamu tidak perhatikan, maka kamu termasuk orang yang rugi. Isilah masa itu dengan benda-benda yang baik, maka kamu jadi orang yang beruntung. Seolah-olah itu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah SWT buatkan sumpahan dan Allah terangkan kenapakah masa itu penting. Kerana manusia akan hidup dalam masa ini. Kita lahir tahun ini, orang tanya kita, bila awak lahir? Tahun 1960. Itu masa ini. Bila awak berpindah dari rumah ini sampai rumah ini? Tahun 75 umpama. Bila awak mati? Bila si pulang mati, masanya diberitahu. Kita akan bercakap, semua yang berlaku baik ataupun buruk tetap dalam masa. Kadang-kadang orang buat maksiat dalam masa. Kadang-kadang orang buat ibadah dalam masa. Kadang-kadang orang sehat dalam masa. Kadang-kadang orang sakit dalam masa. Apapun yang berlaku di dunia ini tidak boleh lari daripada masa. Kerana masa ini salah satu daripada makhluk yang Allah jadikan, yang mana semuanya akan berlaku pada waktu tersebut. Maka itu yang Allah nak terangkan kepada kita di sini, supaya mari kita berbuat benda-benda yang baik. Kerana apabila kita tak buat benda yang baik, masa akan melanggar kita. Dia akan lalu. Masa ini dia akan lalu. Allah terangkan di dalam ayat ketiga, ayat terakhir, tapi dia panjang. Yang kita lihat ayat itu, illal ladzi, kecuali. Nah, dalam Islam pasti ada illa ni, alternatifnya, hal-hal yang tertentu. Tadi Allah cakap manusia itu rugi, tapi Allah berikan kecualiannya. Allah katakan tidak, ya kan? Tak semua orang yang rugi. Umumnya manusia akan rugi, tapi kata Allah, kecuali allazi, orang-orang yang beriman. Satu. Orang yang tak nak rugi, pertama dia mesti beriman. Yang kedua, wa'amilus salihat, selepas beriman dia beramal soleh. Yang ketiga, watawasaw bilhaq, dia menasihati dengan kebenaran. Watawasaw bisabr, dan dia menasihati dengan kesabaran. Nah, ini empat yang Allah kecualikan. Orang yang mempunyai empat sifat ini, dia terkecuali daripada rugi. Dia terkecuali daripada rugi, malah dia beruntung. Seolah-olah macam gitu. Tapi bukan salah satu, guys. Mesti empat. Sebab waw di sini. Waw di sini baru dinamakan waw atas. Ini waw yang penyambung. Waw ikutan. Hukum waw di sini dengan waw di sini berbeza. Waw di sini sumpahan. Waw di sini dirujuk. Sama beratnya beriman dengan beramal saleh. Sama beratnya menasihati dengan yang ini bersabar. Sama beratnya. Maka itu ada kalau orang yang beriman tidak beramal tidak sempurna. Orang yang beriman dan beramal tidak menyampaikan yang hak tidak sempurna. Orang yang beriman, beramal dan menyampaikan tapi tidak sabar juga tidak sempurna. Itulah kata Ibnu Qayyim di dalam mentafsirkan ya ini perkataan ini ataupun ayat ini. Nanti berat deh. Nah, jadi orang yang dikecualikan daripada rugi itu bukan tenang. Pertama, anda tahu yang dikatakan iman ini. Anda semua sudah maklum. Semua orang sudah maklum tentang iman. Iman dalam ta'arif dan dalam bahasa Melayu, kita bukan artikan percaya saja. Kalau percaya, apik pun percaya tak? Kalau percaya, mama pun percaya, si Johnny pun percaya adanya Tuhan. Bukan itu. Tapi yang dinamakan iman di sini, ya ini berkata dengan lidah, membenarkan dengan hati, membuktikan dengan amal. Itu ta'arif iman yang sebenarnya. Jadi kalau sekedar percaya aja belum tentu beriman. Belum tentu. Mungkin dia percaya. Mungkin dia percaya. Jadi yang kita nak terangkan di sini, beriman itu sebenar-benarnya. Lawan iman kufur. Maka itu percaya dengan benar-benar. Sampai dia mampu untuk mengeluarkan di bibirnya, ya kan? Amanah billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia mampu untuk bercakap. Dan yang dia cakap dengan lidah itu dibenarkan dalam hatinya. Dan dia tak duduk diam, dia akan membuktikan dengan amal-amalnya. Ini kemuncak daripada iman. Dan ini perlu ada. Kalau lah sampai kepada tahap itu, insyaAllah barulah yang dikatakan iman itu seperti mana yang dikendalikan tadi. Dan iman ini perlu ingat, walaupun di dalam hadis mengatakan ada pasang ada surut, tapi dia bukan iman itu hilang terus dia. Iman ini lawannya kufur. Dan iman ini tidak boleh duduk dengan maksiat. Iman tak boleh duduk dengan maksiat. Kalau hari ini pagi tu orang tu beriman, tiba-tiba petang di maksiat, kita tidak cakap orang yang beriman tu buat maksiat. Tak boleh dia. Di waktu orang tu buat maksiat, imannya diambil. Si kafir sedang buat maksiat. Itu artinya. Tak boleh orang yang beriman ni buat maksiat. Mana boleh iman duduk dengan kufur? Tak boleh. Dia lawan kufur. Nah, perlu kita jaga betul-betul. Banyak orang tak berapa faham ini. Kalau ada si Muslim yang buat minum arak, bukan si Muslim minum arak, si kafir minum arak. Di waktu itu dia bukan Muslim. Di waktu itu dia bukan mukmin. Ini perlu kita ingat betul-betul. Sebab iman kedudukannya dia lawannya kufur, lawannya syirik. Dia tak boleh duduk bersama. Dia tak boleh nyam lah. Tak boleh. Jadi kalau pagi-pagi di Islam petang kafir, petang tu kafir. Bukan orang yang beriman jadi kafir, tidak. Dan harus kita mempertahankan iman kita ini bila-bila waktu. Dalam Quran Allah mengatakan, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra. Terangkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia jadi kufur, kemudian dia beriman, kemudian jadi kufur, kemudian dia kekal dengan kufurannya. Lam yakunillahu liyaghfirallahu lahum wala liyahdiyahum. Allah terangkan, Allah tidak akan ampunkan dosa mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan berikan petunjuk kepada mereka untuk jalan yang benar. Itu maksudnya. Boleh beritahu kepada kita iman ada kali naik, ada kali turun? Boleh. Tapi dia tidak boleh hilang. Kalau hilang, dia tidak akan datang lagi. Gitu. Kita berapa banyak kali naik, berapa banyak kali turun, tak tahu ya. Kalau laut dia pasang surut satu hari dua kali, kita ingat kita tiga kali dah. Kan? Kalau sejarah hari ini laut dua kali saja pasang surut, ya kan? Kita tak kaya ingat. Satu hari tiga empat kali dia pasang surut satu. Tapi alhamdulillah dia belum hilang, dek. Walau macam mana pun masih ada sejebis iman. Masih belum hilang. Sebab kita masih belum lagi buat maksiat. Cuma dia kuat dan tak kuat. Kan? Ini syukurnya kita. Tapi kalau iman sudah keluar, sudah hilang, kita seram. Kita khawatir Rasulullah tak berikan lagi. Nah, para sahabat dahulu mempertahankan iman, masya Allah, kita lihat. Dia letak batu atas perut seperti Bilal bin Rabah, tetap tekap ahad. Amar bin Yasir, bapaknya tadi Yasir, dia penggal kepala ini, easy dia. Tapi mempertahankan iman, masya Allah, dia tak takut. Sunniah, maknya yang Amar ataupun isteri kepada Yasir, dipantung kepalanya, tetap mempertahankan iman. Kita lihat, penyakit hari ini, macam-macam penyakit, kita cakap ada ubat, jangan tahu. Siapa yang sakit jantung ke sakit apa pun, insyaAllah. Bila sakit baik, dia cakap insyaAllah mati baik. Ya. Apa pun penyakit lah. Mati, garanti baik. Tak ada orang dalam kubur ni sakit jantung dalam kubur ni. Ada. Penyakit akan baik. Tapi kalau penyakit iman ni, masyaAllah, sampai mati pun Allah SWT akan gugat kita. Ini yang kita takut. Apabila penyakit iman ini tak berapa bagus lah, itu akan dipersoalkan di yaumul mahsyar ni. Maka itu kita nak perbetulkan para jemaah di sini. Iman ini satu benda yang insya Allah kita harus perhatikan betul-betul bagaimana Allah SWT berikan satu nikmat yang paling besar kepada kita, dan Allah anugerahkan satu nikmat yang paling tinggi nilainya kepada semua kita di sini. Kerana imanlah kita hari ini bertungkus lumus datang di sini untuk berkumpul mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nilainya tinggi. Karena di antara amalan-amalan yang paling hebat, yang pertama sekali yang menjadi geraknya, jadi penggeraknya adalah iman. Apabila Allah SWT sudah masukkan iman kepada satu orang dalam jiwa tadi, alhamdulillah, ini satu semangat yang perlu ada kepada kita. Jadi yang pertama sekali Allah SWT mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat min dunya. Kecuali orang yang beriman di sini. Dan mungkin kita boleh isikan kalau tidak ketaluan. Kalau tidak habis, tak apa, kita sambung 3 minggu akan datang. Anda tahu tentang ashabul uhdud dalam surat Al-Buruj. Bagaimana dijadikan satu kisah dalam Bani Israel. Cerita dalam Bani Israel, Allah jadikan kisah. Bagaimana seseorang yang mempertahankan imannya tadi. Ceritanya panjang, saya cuma nak ringkaskan. Bagaimana seorang budak yang mula-mula diminta oleh raja supaya belajar sihir dengan ahli sihir raja tadi. Tapi setiap hari sebelum dia datang daripada rumah ni ke istana nak belajar dengan ahli sihir tadi, dia jumpa di pertengahan itu, jumpa seorang pendeta yang mengajarkan agama kepada dia. Setiap hari dia singgah. Bila lambat, kata pendeta tu, kalau kau dah nak pergi, nak pergi istana, kalau orang cakap lambat, cakap mak kau suruh keluar lambat, ada urusan kat rumah, pergi istana. Balik pada istana, singgah kat rumah pendeta tu, belajar lagi agama. Kalau balik lambat, mak kau tanya, cakap tukang sihir tu ajar lambat. Hari-hari belajar-belajar, yang kat istana belajar, pasal masalah sihir, tapi di pertengah jalan pendeta. Dan satu hari dia berjalan-jalan, tiba-tiba di tengah-tengah jalan tu ada gergasi lah. Binatang yang besar, orang berkecoh, tak boleh jalan, semua orang takut. Tiba-tiba dia berdoa dengan nama Allah, mudah-mudahan matilah yang ini binatang yang buas ini, mati. Dia gunakan kalimat Bismillah dengan nama Allah SWT. Tiba-tiba ada salah seorang yang ini buta daripada yang ini istana tadi, menteri istana yang buta. Dia nak dengar orang tua, orang-orang di kampung bercerita ada seorang budak yang sudah boleh sihir lah. Dengan membaca sesuatu aja binatang tu boleh mati. Maka diceritakan di sini, orang buta tu datang. Dia cakap dengan budak ni, dan dengan budak ni, boleh tak engkau ubahkan penyakit aku? Kata budak ni, tak boleh, kecuali kau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka si buta ni pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila si buta ni datang ke istana menghadap raja, tiba-tiba mati lah celik. Raja terkejut, macam mana pula engkau dah boleh celik? Katanya ada budak yang ubat aku, ubat aku. Kata raja, bawa budak tu. Kata yang orang buta tadi, tak boleh, kecuali kita beriman kepada ini tuannya. Dia panggil budak tu. Bila raja tengok, dia tanya budak tu. Tanya, akhirnya selama ni raja tu anggap bahawa dia itulah Tuhan. Tapi budak tu cakap, sesungguhnya aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka budak tu dalam sejarah tu digergaji dia kepala dia. Suruh tukar iman ni, suruh gergaji dia. Awak bayangkan gergaji kepala dia. Kita kadang-kadang baru kena kala dia je, kan. Gergaji kepala pun tetap, kan. Dia tidak menukar imannya. Kan bila gergaji pun boleh tak mati. Tak mati. Raja pedas, raja bawa ni penghulu-penghulu walulu balang ni semua tangkap suruh tampak ke atas bukit, buang budak ni. Bila nak sampai atas bukit, riung angin ribut budak ni berdoa dengan nama Allah SWT, angin ribut. Orang buat mati, budak tu tak mati, balik lagi ke istana ni. Raja pun boring, pergi lagi hantar ke tengah-tengah laut dengan kapal. Sampai tengah laut, budak ni berdoa nama Allah, tiba-tiba semua uruara, semua tenggelam, budak ni tak ada apa-apa, balik lagi ke dalam. Budak tu pun boring, kan. Kau hantar aku sampai sini pun boring, inilah cerita ni. Kau nak bunuh aku senang je raja. Kau nak bunuh aku senang. Kau pakai aku punya panah. Panah aku mati. Dengan syarat je, kau kena sebut nama Bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nama Allah. Bismillah. Wa Rabbil Gulam. Dan juga tuan anak budak ini. Raja pun ikat gitu. Budak raja pun tak. Bismillah. Wa Rabbil Gulam. Dia pun panah. Mati budak ini. Mati. Awak tengok. Budak ini mempertahankan iman dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang kampung semua tengok kerana iman kepada Allah SWT, budak ini baru mati. Semua orang kampung beriman kepada Allah SWT. Ini cerita Allah jadikan di dalam Quran nak beritahu kepada kita macam mana sejarah orang mempertahankan iman tadi. Gergaji kepala pun tak mati. Dibuang sampai daripada atas bukit pun tak mati. Letak ke tengah laut pun tak mati atau beriman kepada Allah SWT saja. Tapi akhirnya dia akan mati dengan kalimat Allah SWT. Ini tingginya nilai iman. Nak kita pelajari. Sebab itu iman ini penting. Iman ini harus hari-hari bersama kita dan harus dipupukkan. Nah, kalau kita nak memperpanjangkan perbincangan kita tentang iman ini sampai pagi pun tak habis. Saya nak terangkan kepada para jemaah, pertama, iman ini bukan artinya percaya saja, bukan. Tapi lebih daripada itu. Pertama, yang ini kita percaya dengan keikhlasan sehingga timbul keyakinan dan jadi kuat akidah kita, itu baru dinamakan iman. Kita percaya dengan keikhlasan, dengan keyakinan kita timbul satu semangat yang mana akhirnya kuat akidah kita kepada agama Allah, kepada Allah, kepada Rasulnya dan sebagainya. Itu baru dinamakan iman. Sampai kita mampu untuk bercakap ana muslimun. Dalam Quran diterangkan wa ana minal muslimin. Sesungguhnya aku tergolong daripada orang-orang muslim. Sampai boleh dikatakan daripada mulut kita, yang kita cakap itu bukan main-main, datang daripada lubuk hati kita yang ikhlas, dan kita bakal untuk membuktikan dengan amal soleh kita. Ini yang dinamakan iman. Jadi penting iman ini. Kenapa pentingnya? Kita akan lihat ayat yang menyambung tadi. Wa aminu salihat. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini ditaruh perkataan soleh, bukan amal saja. Kalau amal saja, kita artikan bahawa kerja. Amal soleh, amal yang baik. Bill Gates, satu tahun, 300 juta dia. Derma dia. Kita tiga ketul pun masih berkira-kira. Bill Gates, 300 juta, satu tahun. Dia derma dia. Kalau kita nak bahasakan dalam bahasa Arab, amal soleh lah, Kak. Ini bukan amal saya, bukan amal bedik. Ini bukan amal saja, amal baik. Tapi kerana tidak datang daripada iman. Tidak datang daripada iman. Maka batallah amal yang ini Bill Gates tadi. Kerana dia tidak beriman. Yang beramal soleh ini wajib beriman dahulu. Itu maksudnya. Nah, maka itu kalau kita nak beramal di sini, yang pertama sekali, ya ini mesti beriman. Kita jangan cerita yang banyak 300 juta. Dua keton kita yang kita masuk tabung, dua keton kita beri ke masjid tu pun, InsyaAllah akan diganjakan yang besar. Kalau datang daripada iman, datang daripada keikhlasan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ini pentingnya. Nah, maka itu, iman ini harus berjalan dengan ilmu untuk mendapat amal yang soleh. Nampak tak? Tiap hari kita katakan kepada para jemaah, apakah formula amal soleh? Iman dan ilmu. Iman tanpa ilmu jadi amal soleh. Iman tanpa ilmu dia amal salah, bukan ilmu amal soleh. Amal juga tapi salah. Ilmu tanpa iman itu ilmu, amal yang riya. Ini perbezaannya. Orang yang ada ilmu tapi tak ada iman, dia beramal tunjuk-tunjuk. Dia beramal kasih tahu orang, dia amal benda-benda yang tak senonoh. Tapi kalau iman tanpa yakni ilmu, amalnya bukan. Ta'arif Quran itu, ya ini al-muta'abat di tilawat. Membaca Al-Quran itu dapat pahala di sisi Allah. Tapi tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Baca ramai-ramai. Mari sama ini kita baca Yasin. Ramai-ramai. Nama Yasin tu sampai, ya Allah, Akbar. Dulu kita ceritakan pada para jemaah, sampai cerita kat jurung tu, Yasin pun accident. Ya, bertembung Yasin. Orang buat baik pun baca Yasin, orang buat tak baik pun baca Yasin. Ya, gaduh Yasin. Semua baca Yasin ini. Nah, kita bukan cakap baca Yasin tak bagus. Kita cakap baca Quran ni bagus, tapi baca Quran beramai-ramai. Nampak tak? Ini yang tak bagus. Walaupun baca Quran tu baik, tapi bila baca beramai-ramai jadi tak baik. Ada iman, tak ada ilmu, jadi amal yang salah. Sembayang ni, sembayang tu baik, yang badai yang paling muda. Tapi kalau sembayang di tengah pukul 12 tengah hari, sembayang kat tengah-tengah PIE, tolong kita cakap, ini bukan ibadah yang diterima. Sadaqah, beb. Dia keluarkan duit, tapi dengan riak, bukan dengan keikhlasan. Batal, beb, batal. Tidak dikira. Oh, kita tengok orang pergi haji, Masya Allah, hebat betul, beb. 18 ribu, easy keluar suami isteri. Easy, beb. Itu belum sama beli minyak wangi, sungguh haji, mengedepak debu, 20 ribu. Tak mustahil, 25 ribu pun ada. Easy, beb. Kerana iman ni, dia keluarkan duit, easy, beb. Tak ada apa-apa. Tapi bila sampai sana, ha, mungkin saya berhenti sekejap. Kereta GT 7483E yang minta dialihkan minta dialihkan kereta tersebut. Sekali lagi saya ulang, kereta siapa yang, nah, kita lihat orang yang berlonjak-lonjak pergi haji. Anda, sekarang saya bawakan benda ni kepada para jemaah. Kita begitu-begitu menghormati dan begitu takjub bila lihat orang yang boleh habiskan duit zaman ini 20 ribu easy keluar untuk pergi haji. Ini bukan peka-peka orang. Bila kita manusia kata pasal duit ni, memang kalau 20 ribu tu kira besar lah. Kecuali orang yang kat dalam bank ada 1 juta tu lain cerita lah. Macam kita pemuka yang dapat 20 ribu memang susah. Tapi dia boleh keluar ke 20 ribu kira satu pengorbanan yang paling besar lah. Tapi bila sampai di Mekah, hajinya tu macam dalam Quran mengatakan lah, sebelumnya jahiliyah bikin, lepas tu Nabi dah bersihkan, dia balik kepada jahiliyah. Macam gitulah seolah-olah. Kerana apa? Amal yang tidak dikira sebagai amal soleh kerana tidak ada ilmu. Iman yang tidak dikaitkan dengan ilmu tadi. Amal yang salah, bukan amal soleh. Jadi dua-dua ni penting. Untuk mendapat amal yang soleh, iman pertama dan harus dikaitkan dengan ilmu. Maka itu iman dan ilmu jadinya amal soleh. Iman tanpa ilmu, amalnya saleh, amalnya batal, amalnya jadi batal, tidak diterima. Dan kalau ada ilmu, tidak beriman, maka amalnya itu akan dijadikan sebagaimana amal yang riak, dia juga akan batal. Nah, di dalam pelajaran agama Islam biasa kita terangkan bahawa iman dan ilmu ni umpama lagu, irama dan lagu yang tak dapat dipisahkan. Dua-dua ni memang tak boleh dipisahkan. Macam mana pelajaran tauhid dengan pelajaran fikih. Orang yang imannya kuat, dia kenal siapa Tuhan, tak boleh sikit syirik pun tak boleh, dia jaga betul-betul. Tapi dia tak tahu bagaimana cara sembahyang. Dia tak tahu bagaimana cara yang ini bayar zakat. Dia tak tahu cara bagaimana menasihat haji. Dia cuma boleh jaga, jangan syirik saja. Dia boleh jaga itu saja. Umpamanya lah. Asal aku tak syirik, sudahlah. Dia pakai hadis yang mana Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir kalam ini tidak syirik, surga. Betul? Tapi bagaimana dengan ayat ini? Apakah orang yang beriman cukup saja? Tak jaga syirik tak? Dia tak sembahyang. Sembahyang ala kadar asal boleh. Para sahabat sembahyang sampai 3 kali Nabi tegur. Di sini kaitannya. Kita harus beritahu kepada para jemaah. Ya ini pertama sekali iman mesti ada. Dan bila iman ada, yang kita dah katakan ta'arif tadi, bercakap melalui lidah kita, yang kita benarkan melalui hati kita, dan sekarang masanya kita membuktikan dengan amal kita. Dan amal itu dikira sebagai amal yang soleh saja. Kalau amal yang sayi'ah, amal yang batil itu tidak dikira. Nah sekali lagi, amal yang soleh, bila para sahabat ditanya, umpamanya Ibn Mas'ud, orang-orang tanya Ibn Mas'ud, apa yang dinamakan amal soleh, kata Ibn Mas'ud, dua saja. Satu beriman, yang kedua, ya ini tidaklah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Lain semua tidak dimasukkan soleh. Itu ta'arif daripada amal yang soleh. Jadi walaupun kita buat kerja betul-betul, tetapi tidak mengikut kehendak Allah dan Rasul, amal itu masih batil. Sebab itu fungsinya Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi. Quran ini perundangan yang mengatakan itu adalah iman yang pertama. Dan bagaimana nak menyempurnakan iman tadi dengan ya ini syariah Nabi SAW. Ini dua harus jalan bersama. Maka itu beriman dan beramal saleh, orang ini yang terkecuali daripada kerugian yang Allah terangkan daripada awal wal asri tadi. Kita ringkaskan kerana masa, mungkin kurang-kurangnya sudah mampu untuk memberikan kepahaman kepada para jemaah. Dan belum cukup kerana orang yang sudah beriman dan beramal saleh untuk nafsi, untuk dirinya, kan? Islam bukan untuk nafsi-nafsi, kan? Kalau untuk nafsi-nafsi, Nabi tak payah sampaikan, aku bikin sendiri sudah, kan? Apa pun yang sampai kepada jemaah. Dan Abu Bakar As-Siddiq seperti mana Umar sendiri mengatakan dalam asar mereka, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Tidak ada jamaah kecuali ada ketua. Tidak ada ketua kalau tidak ditaati. Jadi Islam ni bukan sendiri-sendiri. Orang tu iman dia bagus, dia duduk semayang kat masjid, zikir-zikir dah cukup time balik. Ad-dinu nasihat. Islam itu nasihat. Sahabatannya waliman ya Rasulullah. Pada siapa, kata Nabi? Walillah wa rasulihi wa lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Yang pertama sekali harus kita nasihat selepas kita beramal. Yang pertama sekali nafkah kita, tanggungjawab kita, ra'iyah kita, yang kita tanggung tadi. Ini yang pertama sekali. Jangan kecoh pasal orang lain ni. Jangan kecoh pasal orang lain. Kita laki-laki ni kena ingat tadi. Cerita Hasan Al-Basri yang anda tahu, wallahualam, kita tak tahu betul ke tak betul, kita tak tahulah. Tapi kita ambil antibar lah. Waktu Hasan Al-Basri ni nak pergi meminang, mak meminang Rabi'atul Adawiyah. Oh, orang tak tahu suka diri lah. Orang perempuan Rabi'atul Adawiyah ni dipanggil jadi dipanggil sebagaimana ya ini wali imam, wali afdal lah, wali afdal. Wali afdal, wali yang sudah pong lah kira. Cuma si Abdul Qadir Al-Jalani itu dipanggil Sultanul Anbiya. Sultanul Awliya. Sultan wali-wali itu si Abdul Qadir Al-Jalani. Kita tak cerita masalah itu, kita nak cerita ni kita orang laki-laki. Sebab ada hadis mengatakan la yadkhulul jannah dayusan. Kita takut tak benda. Kita takut. Kelemahan kita orang laki-laki, kita tak tahu apa nak cerita. Kita ambil cerita Hasan al-Basri. Waktu dia nak pergi bertemu dengan dia ini, Rabi'atul Adawiyah, dia nak meminang. Seperti nak meminang. Rabi'atul Adawiyah tanya. Cerita ni kalau betul-betul lah. Kalau salah saya tak tahu lah kan. Dia cerita Rabi'atul Adawiyah tu tanya. Ya kan Hasan, Hasan kau nak kahwin dengan aku ni kan. Berapa ya ini akal yang ada pada laki-laki, berapa nafsu pada laki-laki. Dalam buku tu dia ceritakan bahawa Hasan al-Basri jawab dia ni, laki-laki mempunyai 9 akal, satu nafsu. Perempuan berapa? Perempuan 9 nafsu, satu akal. Oh, terbaliklah. Oh. Itu dia cakap, bukan hadis. Dengar. Ada lagi orang cerita pula, perempuan 99 nafsu, satu akal. Laki-laki 99 akal, satu nafsu. Oh, cakap begitu. Wallahu alam. Yang kita cerita, yang kita cerita kena ambil antibar. Yang kita cerita dalam hadis, Nabi cakap separuh. Separuh, tak cakap pun masalah 99 ke 9 kan? Itu hadis yang kita pelajari. Bila Nabi tanya kepada orang perempuan Salamah umpamanya, ya kan, tidakkah kamu ketahui orang perempuan apabila uzur tidak puasa dan tidak salat? Nampak tak? Maka orang perempuan cakap, benar ya Rasulullah. Nabi cakap, itulah menunjukkan bahawa agama orang perempuan dan orang laki-laki separuh. Separuh. Nabi cakap separuh. Kemudian Nabi cakap, tidakkah orang perempuan itu apabila menjadi ya ini saksi dua kali daripada laki-laki? Tak? Jadi kita nak nikah lah, kita nak nikah, kan ada dua saksi, samdul, dugul tu kan. Kadang-kadang sabu orang je tak sah pula, pandai-pandai tak apa, tak sah lah sabu tu. Itu dua laki-laki je kan. Kalau siapa tahulah anda nak pergi bernikah dekat Virgin Island ke apa, pulau dara, tak ada laki-laki, awak seorang hero je, tak ada laki-laki, perempuan boleh jadi saksi, boleh, tapi empat, apa tak ganda. Maka sebenarnya orang perempuan cakap, betul ya Rasulullah, Nabi cakap dia ni, tidakkah kamu ketahui bahawa akal perempuan itu separuh daripada laki-laki. Itu hadir. Betul separuh. Tapi ini cerita kita tak tahulah, dia cakap 9. Dia cakap. Bila Hasan jawab, orang laki-laki mempunyai 9 akal. Satu, satu nafsu. Perempuan mempunyai 9 nafsu, satu akal. Kata Rabi Abdullah Dawiyah, engkau tak malu ke muka? Engkau ada 9 akal pun tak boleh kawal, boleh kawal kau pergi satu nafsu. Aku 9 nafsu, ya kan? Satu akal, aku tetap tak nak kahwin. Wah, muka hitam macam Nabi Basri. Wah, malu balik balik. Dia malu. Itu cerita. Kita nak cakap, kita orang lelaki ni kadang-kadang kalah. Pasal orang perempuan ni kita cakap bukan apa, ya kan? Orang perempuan ni bila putus, hey babe, dia tak buat kerena, betul tak? Ada buat kerena? Biasanya orang perempuan ni, walaupun nafsu dia tu lebih, kalau kita bayangkan, tapi dia tak buat kerena apabila dia sudah putus hit. Yang laki-laki 60 babe, main batam macam pergi gelang ni babe. 60 ni kira dah tak boleh pakai babe, tak boleh lagi babe. Dia sanggup pergi gelang cari Viagra apa, benda Allah tu, dia cari juga. Laki-laki ni, kita heran. Kalau kita nak bandingkan dengan perempuan ni, yelah, bukan kita cakap semua perempuan baik, ada yang jahat, laki-laki pun baik, ya kan? Tapi kita ambil yang umumnya. Daripada sudut ini, orang laki-laki, kita malulah, ya kan? Orang perempuan bila sampai tak dia putus, dia tak buat kerana lagi, dia pun relax orang kone, diam-diam. Tapi laki-laki ni dah tak boleh pakai, dah scrap. Dia pandai nak cari itu, cari ini, macam-macam. Itu awal dengan cerita yang rebah tu, rebah kat Batam tu, 60 lebih. Lepas ni saya cerita dengan para jemaah di Perak ni. Perak ni, datuk umur 80 tahun ni, cucu 9 tahun dia rogol. Ini tak kegila babi? Anda fikir betul-betul, tak? Fikir betul-betul. Kat sini kita habis ni. Dalam bab ini kita habis. Yang kita nak cerita, Nabi sebut kullukum ra'in, laki-laki ni kullukum ra'in, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Siap kamu laki-laki adalah pemimpin, dan siap kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Ini kita tak pergi kejar. Tiba-tiba benda-benda yang tak senonoh pula kita bikin. Ini problem. Nah, adilu nasihat. Din, agama itu nasihat. Yang pertama kepada siapa? Kepada rakyat yang abdal, isteri kita yang pertama. Nabi sebutlah, ya dakhulul jannah dayusan, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Apa makna dayus di sini? Laki-laki yang membiarkan tanggungjawab dia tadi, tanggungan dia itu, membuat nasihat. Bukan buat maksiat ini pergi minum bir menyenara, tidak. Di antara buat maksiat apabila kita tak berikan pendidikan dan mungkar berlaku dalam rumah kita, dan kita tutup mulut kita. Isteri kita, anak-anak kita, itu yang di antaranya. Nah, kalau ini yang pertama kita tak mampu sampaikan, problem besar. Kita tak cerita masalah jiran, kita tak cerita masalah masyarakat Islam yang lain, tak cerita pada yang nasihat kepada orang kafir. Sebenarnya nasihat ini banyak. Bukan saja kepada yang ini rakyat kita, tapi kepada keluarga yang akrab dengan kita, kepada jiran kita, kepada orang-orang mukmin sesama mukmin, dan sampai kepada yang ini yang kita ceritakan orang kafir juga kita diminta untuk watawasadil haq. Sampai dalam Al-Quran terangkan, wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yatanhauna 'anil munkar. Allah terangkan, tidaklah ada satu golongan di antara kamu itu yang mengajak kepada yang baik. Ini mereka mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran, sampai Allah perintahkan demikian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu artinya watawasaw bil haq. Kami sampaikan ini. Jadi kalau sembahyang saja bagus, akidah kuat tak buat syirik, tapi tidak menyampaikan. Kata Ibn Qayyim, belum sempurna babe. Itu Islam sendiri-sendiri. Nanti di dalam kubur akan ditanya. Soalan kubur dah bocor kan? Itu talqin tu. Ini soalan kubur. Biasa kalau periksa kita dapat soalan dulu, kira pas lah, tak? Pas. Soalan kubur sudah bocor babe. Berapa lama sudah bocor, ya kan? Wah, imam muka samdol ni tak tahu jawab juga, ya kan? Ini Quran kita belajar ni, ya kan? Kita belajar Quran, ya kan? Al-Quran imami. Mulut aja cakap orang dah mati, ya kan? Kita akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan masalah ini. Nah, kita bercakap benda ini, kita seram berdiri belum rumah kita, dan kita belum mampu fikir ini. Tapi kata Ibn Qayyum, tidak sempurna seorang mukmin itu kalau dia beriman, beramal soleh, tapi sendiri tidak menyampaikan kepada orang yang lain yang apa yang dimasukkan Islam ini, belum sempurna. Sebab dalam Quran Allah terangkan, kata Ibn Qayyum, ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Yang mana sampai menyampaikan benda yang hak ini adalah salah satu daripada ajaran dalam Islam yang wajib diterangkan. Sehingga Nabi mengatakan, balighul anni walau ayat, sampaikan apa yang kau dapat daripada ku walaupun sepotong ayat. Sepotong ayat kita sampai, belum dapat derajat ulama, belum dapat derajat ustaz, tapi kita diminta untuk menyampaikan. Yang penting yang kita nak sampaikan itu yang hak. Wa tawasaw bil haq, sampai menyampaikanlah yang hak tadi, nasihatlah yang hak. Cuma tidak semua yang hak itu boleh disampaikan macam itu je. Tak boleh kita bawa kitab pergi kat gelang kan. Tiba-tiba orang pergi pasar, kita tekan kata utang ni. Memang tak boleh. ada caranya sampaikan. Ya, tak boleh macam gitu. Jangan gairah sangat. Nabi kata apa? Balighul ani walau ayah. Ya. Ini sabar dulu. Gairah nak kena jaga betul-betul lah. Dalam Quran, tak, kita kena tahu. Sebab itu dalam Al-Quran mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, wal mau'izzatun hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah terangkan dalam Quran. Sampai menyampaikan ini menjadi kewajipan kita, tapi tidaklah dengan bijaksana. Dengan cara yang betul. Dengan cara yang sistematik. Nak mencegah dengan cara yang lebih baik lagi. Itu ada caranya. Walaupun Nabi sebut iza ra'aitu munkaran, apabila kamu lihat satu kemungkaran, fallu ghairi, taklah kamu ubah dia biyadi, kata Nabi, dengan tangan kamu. Kita benci dengan maksiat, pertama kalau kita mampu dengan kekuasaan kita, itu maksudnya tangan. Kita tak mampu, kerajaan yang mampu, kerajaan lah bikin. Kita tak mampu, ulama yang mampu, ulama lah bikin. Kita tak mampu, imarah, siapa yang mampu. Tapi kalau kita mampu di waktu itu, anak kita takkan kita tak mampu. Untuk yang ini menasihati dengan kebenaran, takkan tak mampu kita, kita sebagai bapa. Kita diberikan kemampuan di waktu itu, tapi kita tak boleh bikin. Nah, ini yang kata Nabi Laya, Khulul Jannah Dayusan. Cuma kadang-kadang teknik menyampaikan, kita mampu di waktu itu, tapi bukan waktu yang terbaik. Ah, itu nanti dululah. Sebab Nabi pun ajarkan kepada kita bagaimana cara berdakwah. Kata Nabi, wahai fa'ilam tasfati'an, kena kamu tak mampu, fa'bilisani. Mungkin waktu itu bukan dengan kekuasaan, tapi dengan hujah, umpamanya. Mungkin itu yang terbaik, maka dengan hujah. Fa'ilam tasfati'an, kamu tak mampu juga dengan hujah. Nah, akhirnya Nabi memisahkan, kata Nabi, babi, kalbi. Dan Nabi sebut, yang dalam hati itu itulah selemah lemah iman dia. Takkanlah kita belum berjuang tiba-tiba nak mengaku kalah, tak bolehlah kan. Yang kita simpan dalam hati ni, aku tak suka, aku benci benda ni. Dah dia benda ni. Anak kita pukul 9, pukul 10 keluar, balik besok pagi anak dara kita, tak tutup aura, belajar agama tidak. Aku benci tau kau bikin. Oh, gitu je. Boleh gitu? Itu diantara. Jadi kita harus meletakkan di mana yang sesuai. Itu cukup, boleh kita habiskan. Saya rasa saya habiskan, tinggal satu saja. Nah, berarti Islam ini kena share. Islam ini kena share. Selepas kita mempunyai iman yang kuat, kita beramal saleh, membuktikan keimanan kita. Dan kita buat untuk diri kita, fardu ain. Maka kita pergikan kepada fardu kifayah. Ini menyampaikan kepada orang yang lain. Menyampaikan kepada orang lain, yang terutama keluarga kita, kemudian kepada masyarakat, kalau boleh kepada orang kafir. Nah, di dalam nak mempertahankan iman, amal soleh dan berdakwah tadi, ini adalah formula yang paling penting. Formula yang paling penting adalah sabar. Tak ada orang yang boleh mempertahankan iman dia kalau dia tak sabar. Tak ada. Anda pergi cek lah. Anda pergi cek, tak boleh tahan. Ya. Macam mana saya terangkan kepada anda, ini cerita, cerita bagaimana orang-orang alim dahulu diuji, diantara. Nah, kita ceritakan kepada para jemaah bagaimana bagaimana seorang yang memang baik dalam masalah beribadah tapi kalah dalam masalah kesabaran. Bagaimana orang yang dia boleh berdakwah dengan baik tapi kita lihat dia hilang gagalnya dakwahnya tadi kerana hilangnya sabarnya tadi. Maka itu sabar ini dia menjadi pendinding kepada tiga-tiga benda ini. Untuk mempertahankan iman kita senantiasa dalam keadaan sabar. Ada ayat Quran Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabir. Masya-Allah, kita belajar. Orang yang beriman ya Allah seru. Ya kan? Sabarlah dan tetapkanlah kesabaran kamu. Kita nak cakap apa? Tak faham ke kita? Sabarlah, tak fahamlah. Tapi Allah katakan tetapkanlah kesabaran kamu. Dan ulama-ulama kira perkataan sabar dalam Quran terlalu banyak. Maka itu sabar ini menjadi pendinding. Orang yang beriman boleh gugur imannya kalau tak sabar. Orang yang beramal saleh boleh batal amal salehnya kerana tak sabar. Orang yang berdakwah tidak akan berjaya dakwahnya kalau tak sabar. Saya waktu membaca satu buku dinamakan Harakah Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Kutub, Harakah Rasulullah Pergerakan Nabi. Syekh Kutub mengarangkan di bawah tu akhir mukadimahnya. Dia letakkan di situ. Katanya kita lihatlah dalam sejarah perjuangan Nabi belum pernah Nabi merajuk. Maka itu siapa yang jadi pendakwa pertama tak boleh merajuk. Oh, saya kena teruk. Oh, kita berdakwah ni belasan tahun ni. Kalaulah Nabi pernah merajuk, saya orang pertama yang merajuk ni. Dalam berdakwah ni, betul ni, betul. Macam-macam kerena kita jumpa jemaah ni, macam-macam kerena. Bukan 1,000 satu macam, 50,000, 50 macam. Macam-macam. Yang kadang-kadang macam gitu ya, kalau yang kadang-kadang ada tikam di dekat belakang, kadang ada piling di dekat belakang, macam-macam ni. Bukan kata tikam ni. Kadang-kadang sebur kat belakang pun ada. Ini kita cakap dari hati ke hati. Nak beritahu apa? Dalam berdakwah ni, siapa yang belum boleh sabar, jangan berdakwah. Syekh Qutb mengatakan dalam bukunya Harakatul Islam. Harakat Islam ini dia terangkan di sini Nabi belum pernah merajuk, belum pernah. Kena terajang pun Allahumma yahdi qaumi wa hum la ya'lamun. Kita boleh? Kita boleh? Kena kepung 3 tahun dia, 3 tahun Yaumul Ifar tu, kan? Tahun berapa? 3 tahun makan pokok-pokok aja. Relax, tak ada apa-apa. Tak pun marah pula hak sedih dia. Kena pulau dengan dia ni. Jangan marah dia. Sedih tak ada masalah. Tak pernah merajuk Nabi berdakwah. Nah, ini satu kekuatan yang perlu kita adakan dalam diri kita. Kita sebut tadi ra'i. Antum semua sini ra'i, laki-laki pemimpin. Tidak ada satu pun laki-laki ataupun bapa ataupun suami yang boleh berjaya mendirikan rumah tangga yang sempurna tanpa kesabaran. Sebab belum pernah kita dapat isteri yang macam isteri Nabi. Tak ada. Tak ada perempuan yang macam isteri Nabi. Kalau Nabi dalam rumah tangganya itu pernah isteri buat kerena, tapi dia boleh sabar. Kita, isteri kita bukan kerena, bukan sekerena, dua kerena. Ya kan? Satu apa nak kerena ke jaga? Maka perlukan kesabaran. Untuk menutup cerita ini. Nabi sebut, ketahuilah, sesungguhnya orang yang kuat itu bukanlah orang yang boleh mengalahkan seseorang. Tapi orang yang kuat itu kata Nabi adalah orang yang boleh menahan marahnya. Boleh sabar di waktu dia, dia boleh kontrol dia. Macam mana dia marah pun, dia steady. Oh, ini dia. Bukan yang kita ingat orang yang kuat tu semua game dia menang. Lawan ham wrestling dia menang, judo dia menang, taekwondo dia menang, WWF dia menang, semua dia menang. Bukan dia kan. Orang yang di ketika dia marah tu dia boleh kawal. Alladzina idza fa'alu fahi alladzina yunfikuna fi sarai wa dara wal kazinina al ghaiz. Orang yang boleh menahan dirinya di waktu dia marah. Ini hebat. Sebab itulah perkataan sabar ni menjadi kalau dalam bahasa Arab ini satu jumlah. Ya kan? Dalam bahasa Melayu satu ayat. Tidak ada pustaf, tidak ada koma, tidak ada apa. Jadikan sama. Dan disudahkan dengan ditambungkan dengan semua waw. Maka itu sepakat ulama kita mengatakan bahawa suratul asr ini, kalau kita pelajari betul-betul, insyaAllah, apa yang kita imankan, yang perkara, apa yang kita imankan, apa yang kita beriman dengan rukun iman dan juga rukun Islam, 5 perkara. InsyaAllah, bukan saja rukun iman dan rukun Islam, malah ihsan kita itu sempurna di sini. Ihsan itu sempurna. Kerana dia bermula daripada ilal ladzina amanu sampai dia watawasaw bis-sabr. Apa makna ihsan? An ta'budu Allah ka'annaka tara fa'ilan takun tara ka'annaka yara. Sekiranya kamu menyembah Allah, anggaplah Allah SWT lihat kamu. Dan kalau Allah SWT lihat, kau yakin Allah akan melihat kamu. Nah, sabar ini memberitahu kepada kita bahawa bukan manusia yang tengok kita buat. Allah SWT yang perhatikan daripada sejak kita bangun tidur, bagaimana iman kita, sampailah kita tutup mata kita. Oleh kerana masa yang terlalu terbatas, seperti mana di awal dia cakap, memang anda boleh buka lah buku-buku tentang Suratul Asri. Kadang-kadang buku itu tak tulis Taktir Suratul Asri, tidak ditaruh nama, tapi dijadikan sebagai rujukan untuk mengkupas buku itu dengan Suratul Asri. Banyak buku-buku yang menceritakan ini, dan antaranya yang telah saya sebutkan kepada para jamaah. Mudah-mudahan kita belajar secara ringkas ini. Kalau tadi saya katakan ada orang cakap surah Al-Asri ini, ini surah orang sunnah. Mudah-mudahan orang sunnah boleh menghayati surah Al-Asr. Lain daripada kita kuatkan iman kita, mari kita buktikan dengan amal yang soleh. Dan janganlah amal soleh untuk nafsi-nafsi. Sudah sampai satu generasi kita, generasi sunnah, generasi penentu. Guru-guru kita dahulu memperjuangkan sunnah dan mereka sudah mengamalkan dan mereka sudah menyampaikan. Kita hari ini untuk menjadi penentu. Ya ini kita nak anak cucu kita nanti, ya ini boleh menyampaikan Islam dengan cara yang sempurna. Kita tidak mampu untuk meneruskan itu kecuali ya kita betulkan keluarga kita. Kita sampaikan kepada keluarga kita, cukuplah kita katakan kepada para jemaah. Kita perhatikan dalam keluarga kita insyaAllah. Wattawasaw bilhaq. Dan di dalam kita berdakwah, kita ingat sejarah-sejarah yang Allah terangkan, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Nabi Ayub dengan istrinya, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi-Nabi yang menyampaikan dakwah. Dan kita sempurnakan dengan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau berjaya untuk menyampaikan dakwah sebelum beliau menutupkan mata. Mudah-mudahan kita orang sunnah, sehingga Allah SWT akan kabulkan permintaan kita. Mudah-mudahan kita mati nanti, anak cucu kita tinggal nak menyampaikan Islam dengan cara yang mudah. Tak seperti mana kita masih lagi ada tempat kita dikondem, tempat situ kita dihina. Mudah-mudahan. Jadi bukan cakap sebagai cakap. Surah Al-Asri anda dah belajar lama dah dengan guru-guru yang lebih hebat. Saya hanya tokoh tambah dan mengulang saja. Tapi tetap kita nak berikan peringatan kepada semua jemaah sunnah yang menganggap suratul asr ini surah yang orang sunnah kalau baca. Tapi mari kita amalkan isi kandungnya. Sebab di antara hak Quran itu pertama baca, kedua faham, ketiga amalkan, yang keempat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Taala akan memberkati kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada soalan, saya ringkaskan tafsiran itu saja secara mudah. Quran. Sekali lagi. Kalau kami jadi kan. Allah. Jadi ketika apa digunakan bahasa kami? Digunakan macam kalau macam dalam bahasa Melayu pada kita kami kira banyak orang kan. Oh, minggu lalu saya sentuh. Memang dalam Quran kan dia katakan demikian. Umpamanya kita jumpa, kita tafsirkan ina taina. Inna taina kan. Ada soalan yang bersangkut paut dengannya ini. Kalimat di dalam Quran ada ketika digunakan sesungguhnya kami. Ada ketika menggunakan aku, ud'u ni, ada. Umpamanya. Nah, di waktu saya mentafsirkan surah Inna Ataina itu, surah Al-Kautsar, saya beritahu kepada para jemaah, ya kan? Yang pertama, inilah dalil orang-orang kafir, khususnya orang Kristian, mengatakan bahawa orang Islam pun tuannya banyak. Sebab kita menggunakan perkataan inna, kami. Sebab mereka mengatakan perkataan kami itu mesti lebih daripada satu orang. Lah. Dua orang, tiga, empat dan lima. Dari sudut bahasa betul. Daripada sudut bahasa betul. Nah, soalannya kenapa demikian? Di sini saya cakap minggu kemarin, pertama sekali, di sinilah datangnya keindahan bahawa Quran ini bukan manusia yang bikin. Allah pecah adat. Kalau Nabi Muhammad yang bikin Quran, pasti tiap-tiap kali akan digunakan perkataan saya. Kul huwa Allah, katakanlah dia. Huwa itu satu orang. Sudah. Kul huwa Allah wahad, udu'uni. Mesti apa kata? Tak pakai ini. Ini pun akan jadi inni a'tain. Sudah. Tak akan menggunakan inna. Kerana itu manusia bikin. Maka sekali-sekali Allah pecah adat. Berarti ini bukan manusia bikin. Ini Allah yang bikin. Kerana mengikut ilmu manusia, dia salah. Mengikut ilmu manusia, dia salah. Oleh kerana Al-Quran ini kalam Allah. Wahyu Allah SWT. Maka Allah SWT pelihara dia. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah pelihara dia maksudnya ini. Sebab apa? Tak semestinya perkataan kami ini ramai. Tak semestinya. Anda boleh buka kamus Dewan Bahasa yang ada sastranya. Yang ada sastranya. Tak semua perkataan kami itu nak memberitahu ramai orang. Kami ini ada ketika digunakan bahasa yang halus. Kan? Macam pengurusi majlis kami berbesar hati. Apa kami? Awak seorang kami pula kan? Pengurusi majlis sekarang kami berbesar hati dengan kehadiran tuan-tuan. Apa yang kami? Awak kan seorang. Saya lah berbesar hati. Bahasa kami itu lebih indah dijadikan di waktu itu. Nampak tak? Ini pun. Maka itu dalam Quran pun kadang-kadang kita lihat Allah SWT pecah adat. Sebab lebih cantik inna daripada ini. Itu lebih cantik. Macam raja kadang-kadang dia cakap beta, ya kan? Beta lah, apalah bahasa-bahasa yang luar biasa digunakan kerana nak mencantikkan ayat itu. Nah, tempoh hari saya katakan kepada para jemaah, Saudara Ibrahim saya kasih Gary Miller punya, jadi kaset seorang mu'alaf yang masuk Islam lah. Dia berdebat dengan Kristian, dia berdebat dengan padri-padri. Di antara hujah yang diberitahu oleh Kristian itu ialah, ini dia. Inna tu we, diterjemahkan we. Di dalam bahasa orang putih, we itu dianggap 2-3 orang kami. Maka Gary Miller buatkan semacam yang ini tekanan. Katanya kau pergi buka. Buka kamus. Yang kamus itu hari ini sudah diletak dalam internet, babe. Tak payah beli kamus itu. Tak payah pergi library. Tekan internet, buka perkataan we itu. Tengok apa makna-makna dia. Asal memang makna dia kami. Tapi dipecahkan tak semestinya kami. We itu banyak. Kadang-kadang satu orang juga dikatakan kami. Nah, jadi kita artikan di sini. Kami di sini bukan Tuhan itu banyak. Tuhan lah. Ya kan? Siapa Tuhan kita? Siapa kami? Kul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tapi dia gunakan bahasa kami nak pecah adat sekaligus perkataan kami itu bukan memberarti ya ini banyak. Nah, di sini keindahan ya ini mantiknya Quran. Keindahan balaghah Quran. Keindahan ya ini ayat Quran itu. Dan saya katakan kepada para jemaah tempoh hari. Bukan orang yang fasih bahasa Arab saja boleh terjemahkan Quran. Tidak. Cuma orang yang fasih bahasa Arab dia sudah menguasai 1/3 daripada ulum Quran. dia sudah menguasai 1/3 daripada ilmu Quran. Sebab ilmu Quran itu salah satu daripadanya ialah bahasa Arab. Jadi tak semestinya orang Arab itu boleh tafsirkan Quran, tidak. Kan? Dia kena belajar ilmu Quran. Ini di antara ilmu Quran. Kalau ilmu bahasa Arab, inna sesungguhnya kami. Tapi dalam ilmu alat ataupun ilmu Quran, ilmu mentafsirkan Quran, di sini kami bukan maknanya banyak. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya siapa kami? Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Qul huwallahu ahad. Itu akidah awal gitu. Nah, maka itu kalau ada orang yang menerjemahkan kami sini lebih daripada satu, syirik hukumnya. Sebab kami di sini Allah Subhanahu wa taala, syirik hukumnya. Syirik. Assalamualaikum. Apa syarat-syarat untuk jadi mufassir apa alat-alat yang digunakan untuk mentafsir Al-Quran? Wah, saya tak bawa kitab ni. Mungkin At-Tibyan sudah cukup memberikan secara ringkas, tapi kitab At-Tibyan sudah diterjemahkan. Okey, atau kita ambil satu kitab yang ringkas, Usul Tafsir yang sudah di sudah diterjemahkan oleh dalam bahasa Melayu juga. Itu karangan karangan kalau tidak saya yang saya pegang itu asalnya ini Said Saltuk, mudir ataupun dekan universiti yakni Al-Azhar yang pertama. Said Saltuk ada karang Usul Tafsir. Yang di situ diterangkan syarat orang-orang yang nak menjadi mufassir. Tafsir kita mensyarahkan ayat Quran. Orangnya, fa'ilnya yakni mufassir. Orang yang yakni mentafsirkan. Syarat yang pertama nak jadi mufassir ialah pertama dia mukmin yang kamil. Sikat. Pertama dia orang yang mukmin betul-betul, ilmu dia tu daripada sokak imanan dia tu, bukan ilmu Quran dulu. Dia mesti diantara sebagai seorang mukmin yang sempurna, yang sikat, yang terpercaya. Maka itu orientalis tu tak dikira sebagai mufassir dah. Berapa banyak orientalis yang sudah cukup syarat bahasa Arabnya, masya Allah, dia boleh kelentongkan orang Arab. Dia kelentongkan Arab, orang Jerman. Dia kelentongkan orang Arab, bahasa Arab. Dia cakap Arab, dia kelentongkan Arab. Dia suruh buka kitab hadis, dia kupaskan hadis orang Arab blur. Itu yang ini orang-orang orientalis. Tapi dia tidak mukmin, babe. Dia boleh tafsir Quran, dia tidak dikira sebagai mufassir. Yang mufassir pertama sekali mesti ta'rif dia mukmin yang kamil, syikat itu sekali. Dia boleh terpercaya sebagai orang mukmin yang mempunyai niat untuk mengambil aktibar Quran itu. Itu syarat yang pertama. Nah, kedua baru dari sudut ilmunya. Dan ilmunya banyak. Saya cuma pecahkan tiga yang besar. Yang pertama sekali, ilmu bahasanya. Ilmu bahasa. Oleh kerana Quran itu menggunakan bahasa Arab, bukan mesti bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang digunakan di dalam Quran itu bahasa Wahyu. Diperbetulkan di sini. Oleh kerana Wahyu Allah itu dalam bahasa Arab yang orang Arab gunakan di waktu itu sampai sekarang, maka ilmu bahasa Arab itu memainkan peranan pertama. Tak mungkin kita boleh terjemahkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tak tahu bahasa Arab, ya kan? Mustahil. Kita nak mentafsirkan, pertama kita mesti tahu Alhamdulillah itu, ya kan? Apa hukum Al di situ? Apa hukum Al? Apa yang dimasukkan Hamdan? Kita boleh tahu tu bahasanya saja, bukan cerita hukumnya. Bahasanya yang pertama. Yang kedua baru dikatakan ulum Quran, ilmu Quran. Daripada sudut tajwid je, Ben. Tajwid ni ada kena mengena dengan masalah bacaan. Tajwid ni ada kena mengena. Pekak-pekak tu, dia pun cerita, walaupun dia suara tak bagus, tak dapat kap baca. Dia tak ada kap lah. Ya, Johan baca Quran, ya, Qari, dia tak ada. Tapi dia tahu hukum tajwid. Dia boleh tahu yang ini mat iwat ke, yang ini... macam-macam lah untuk mat dia. Dia tahu ni mat iwat ke, ni badal ke, dia tahu. Kerana itu ada kaitan dengan menghazafkan satu hukum. Wow ni, ada yang wow hazaf, ada yang ziyadah, ada yang tambah, ada yang menghapuskan. Jadi dia tahu, itu dia namakan ulum Quran. Ulum Quran bukan ini saja, babe. Daripada tajwidnya sampai masalah asbabun nuzul ni. Itu ulum Quran. Jadi kan banyak, dalam ulum Quran itu banyak. Yang bahasa tadi pun banyak lah, saya boleh cakap sikit saja. Daripada ulum Quran, daripada mulai yang ini ilmu tajwidnya sampai asbabun nuzul dia pun mesti tahu. Yang terakhir barulah diniahnya. Masalah ilmunya. Ilmu agamanya. Jadi dia tahu bahasa Arab, dia tahu ilmu Quran. Bila dia terjemahkan, dia mesti ada ilmu agama. Tak ada mufassir yang tak tahu apa, tak tahu sembahyang, tak tahu puasa, tak. Ilmu agama dia main peranan kan dia, bagaimana nanti dia mentafsirkan. Jadi cabangnya tiga. Satu, yang pertama dia banyaklah. Saya bagikan tiga. 1/3 bahasa, 1/3 ilmu Quran, 1/3 ilmu diniyah, ilmu agamanya. Ini syaratnya. Dan ini pun kalau anda nak pecahkan, masya Allah, puluh-puluh lah pecahkan, bahasa je pecahannya banyak, ya kan? Tapi yang syarat yang pertama tadi yang saya katakan mukmin kamil wasiqat itu, wah ini sudah cukup, saya pun belum jadi ya. Kena cakap yang tinggi itu. Syarat yang pertama ni, kita orang tak percaya banyak kan, ikan al-bari ini penipu besar. Allah, awak lah, ya kan? Saya pun kena teruk dia kat Muhammad dia. Ustaz Al-Bari, ini cakap banyak aja. Itu pun tak sikat. Itu pun tak sikat. Ya. Nama saya laptop ni. Ya, kita dengar ni, kita kena cakap dia. Berapa ramai orang-orang cakap kita. Ustaz Al-Bari, kau belajar? Itu banyak cakap aja lah. Tak sikat lah. Bila ada orang cakap macam itu, kita tak dipercayai. Tak boleh jadi mufasir. Apatah lagi menjadi muhadisin. Wallahu a'lam kan masa. Ini kira macam pukul anak sini menantu gitu lah. Kadang-kadang kena cakap juga kan. Ada kesempatan kita cakap lah. Allah, mudah-mudahan apa yang kita cakap ni ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan baca wala'ad dan tasbih kepada Allah dan syaitan.